السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memperkenankan hidayahnya untuk kita, sehingga kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Kita bisa memahami mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian Allah memberikan taufiknya sehingga kita memilih kebenaran tersebut. Andai bukan karena hidayah Allah, tidak mungkin kita berada di atas petunjuk. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk manusia termulia yang Allah utus agar menyelamatkan umat manusia dari kegelapan menuju ke alam yang terang, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Utsman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tadi disebutkan nama panitia, kalau kajiannya sampai jam berapa? 11:30. Masya Allah. Ana dengar kayak gitu langsung lemes. Kalau antum capek bisa bersandar. Kayaknya enggak sampai 12 jam. Yang jelas sampai capek Ustaz. Jam berapa capek kita berhenti di sana insyaallah. Baik, hari ini tanggal 1 Muharram 1438 Hijriah. Nah, Allah, anak ingin tanya, khususnya sama panitia, ingin tanya. Antum, nah, berapa tahun yang lalu Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia? Dua puluh tujuh, masya Allah. Anak kasih hadiah untuk masya Allah. Fadhal. Alhamdulillah. Kalau panitia tahu, yang lain tahu, insya Allah. Nabi kita alaihissalatu wassalam setelah berjuang menyampaikan agama Allah ini, mengibarkan bendera la ilaha illallah, membawa lentera tauhid, menerangi dunia ini, setelah 23 tahun beliau berjuang, akhirnya Allah mencabut nyawa beliau. Allah sudah memberikan tahu kepada beliau bahwa semuanya bakal mati. Allah mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau bakal mati dan semuanya bakal mati. Maka itu informasi tentang datangnya atau dekatnya ajal Rasulullah SAW. Tahun ini, tahun 1438 Hijriah, sebagai pertanda umat Islam telah ditinggal oleh nabinya selama 1427 tahun. Tapi alhamdulillah, Islam masih tegak. Sampai hari ini Di berbagai penjuru dunia kita masih mendengarkan orang-orang yang bertahlil mengatakan la ilaha illallah. Kita masih mendengarkan suara azan bersaut-sautan membesarkan nama Allah Jalla Jalaluhu. Tapi ingat, tidak ada jaminan Islam itu akan tetap ada di Jambi ini. Tidak ada jaminan. Siapa yang menjamin masjid ini akan terus menjadi masjid? Tidak. Sebagian negeri yang dahulunya disesakin oleh umat Islam, masjid-masjidnya berkurang satu persatu. Sebagian dijadikan perkantor, sebagian dijual. Na'udzubillah. Antum melihat Timur-Timur, tinggal berapa masjid yang tersisa di sana? Kemana sekolah-sekolah Islam? Hilang. Enggak ada jaminan buat Islam di Indonesia ini akan tetap ada. Enggak ada. Tapi Allah menjamin Islam itu akan tetap ada. Sampai kapan? Sampai kiamat. Akan tetap ada. Tapi di negeri kita, tidak ada. Maka kita umat Islam harus sadar. Apa yang terjadi di Timur-Timur bisa terjadi di negeri kita. Apa yang terjadi di Andalusia, yang terjadi di Spanyol, bisa terjadi di negeri kita. Apa yang terjadi di Palestina, mungkin terjadi di negeri kita. Apabila kita tidak mendekatkan diri kepada Allah dan tidak kembali kepada agama Allah, maka Allah akan murka kepada kita. Ma'asyar ikhwah rahimakumullah, hari ini satu Muharram, tapi sudah disebutkan bahwasanya ada amalan-amalan sunnah di bulan Muharram yang sebagian umat Islam belum peduli dengan amalan sunnah. Di antara amalan bulan Muharram apa? Puasa. Tanggal 9, tanggal 10. Dan puasa sepanjang bulan Muharram. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan itu puasa sunnah di bulan Muharram. Maka coba kita bertanya nanti tanggal 1. Habisnya Muharram apa? Untuk. Masya Allah, kayaknya hadiahnya buat yang di belakang antum yang jawab. Nah, habis di Muharram Safar, nanti bulan Safar coba tanya, berapa hari aku puasa di bulan Muharram? Kita perlu ada evaluasi. Jangan sampai kita merasa sudah baik, tapi ternyata belum baik. Yang udah sholat selama 50 tahun, 60 tahun, perlu dia bertanya, kira-kira sholatku ini diterima nggak? Jangan-jangan tidak ada guna dari sholat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dan hadis ini sahih. Inna rajula la yusalli salata 60 sana wa lam tuqbal lahu salat. Ada orang yang sholat selama 60 tahun sholat. Muslim berarti ini. 60 tahun sholat. Walam tuqballahu sholat. Satu pun sholatnya gak ada diterima. Satu pun. Kita perlu bertanya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang orang tersebut. Yutimu ruku'ahu wa la yutimu sujudahu. Yutimu sujudahu wa la yutimu ruku'ahu. Sholatnya asal sholat. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Yang penting sholat. Ini banyak di antara kita. Ungkapan yang penting sholat daripada enggak sholat. Yang enggak sholat sudah enggak usah dibicarakan. Allah berbicara dalam Al-Quranul Karim tentang orang-orang yang sholat. Allah katakan, fawailul lil musalli. Celaka orang yang sholat. Jamaah, itu ibu-ibu pada berdiri di belakang. Kayaknya yang laki bisa maju ke depan jamaah. Di atas sudah tidak ada tempat. Masih ada kan? Hah? Baik, merapat ya, Mak. Tuhan itu juga merapat ya. Merapat ke jalan. Jangan bahasil, tentu masih banyak yang berdiri di situ. Baik, yang sebelah sini kok enggak bergerak sebelah sini? Antum depannya itu masih kosong. Panitia maju ke depan lagi. Nah. Ya, di sebelah kiri ini masih ada tempat kosong nih, bisa diisi yang di luar. Ibu-ibu juga merapat, ibu-ibu. Sudah nggak bisa merapat lagi. Kita ini kadang-kadang bakhil, pelit sama teman kita. Suruh siapa mereka telat. Masa anak udah dapat tempat enak kayak gini suruh pindah. Itu kita, Allahu Akbar. Kita ini saudara, jemaah. Masya Allah. Insya Allah cuma 2 jam, 3 jam. Insya Allah antum pulang pijet nanti, gak apa-apa. Kita kadang-kadang kaki kita kegencet, gak apa-apa. Bismillah. Baik. Allah berfirman tentang orang-orang yang sholat. Orang ini sholat, bukan enggak sholat. Fawailul lil musallin. Celaka mereka. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka sholat, tapi lalai sholatnya. Sholat duhur, udah dekat waktu asar. Sholat maghrib, udah dekat waktu isya. Asar, mau matahari terbenam. Sholat. Celaka kau dengan sholat. Alladzina hum yura'un salat tapi riya. Panitia, di atas ada tempat enggak? Tuh, ibu-ibu diarahkannya supaya tidak terlalu dekat sama bapak-bapak. Nah, diatur di sana. Atas masih kosong ibu-ibu. Penuh. Baik, mungkin yang bapak-bapak yang di sebelah kanan ini, yang di belakang ya, itu bisa ke kiri. Biar yang kanan buat ibu-ibu. Bapak-bapak yang situ bisa ke arah kiri. Masih ada tempat di sebelah kiri? Iya, disuruh ke kiri sana. Nah, ya, bapak-bapaknya suruh sebelah situ biar akhwatnya enggak campur sama yang laki. Itu diarahkan. Masya Allah. Merapat ibu, minta tolong merapat. Akhirnya enggak mulai-mulai kejadian kita jemaah. Ngatur barisan dulu gitu. Bapak-bapak yang sebelah sini masih bisa merapat? Bisa, panitia merapatlah ke depan. Masya Allah. Iya, yang sebelah sini, Masya Allah, masih bisa lagi. Baik, sambil yang belum dapat tempat cari tempat, ibu-ibu mohon jangan terlalu dekat sama bapak-bapaknya. Kalau ada sitar dikasih batasan ya, ibu-ibunya biar sebaik-baiknya sok lelaki itu yang paling depan. Sebaik-baiknya sok perempuan itu yang paling belakang. Jadi kalau ibu-ibunya dekat sama bapak-bapak, itu soft paling jelek. Maka berusaha untuk cari yang jauh. Saya mohon panitia di belakang diatur ya. Nah, antum sabar dulu jemaah, supaya panitianya menyelesaikan. Baik, ibu-ibu yang di atas kalau masih bisa merapat, merapatlah ke depan jemaah, sedikit-sedikit. Panitianya kalau ngurusin ibu-ibu itu kewalahan. Kalau bapak-bapak alhamdulillah. Antum maju-maju ke depan. Nah. Baik, hari ini kita akan mengkaji tentang sebuah permasalahan yang cukup berat buat kita sebenarnya. Apa tema kita hari ini? Antum, akan ku bawa ke rumahku surga. Betul jemaah? Soan, kayaknya dia yang kasih hadiah. Khabar. Akan ku bawa surga ke rumah. Bisa antum bawa surga ke rumah. Masya Allah. Ada orang usah bilang surga, Ustaz. Anak kepingin punya mobil sampai sekarang belum punya-punya. Ada orang yang sampai mati belum bisa bawa mobil ke rumahnya. Ada. Tapi untuk surga Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya insya Allah bisa membawa. Tapi berat. Pernah suatu hari seorang sahabat dalam hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat ini termasuk pecinta kuda. Dia senang banget sama kuda. Maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, afil jannati khair?" Wahai Rasulullah SAW, di surga itu ada enggak kuda? Kita tahu ayat-ayat umum yang mengatakan wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdul a'yun. Di surga itu ada segala sesuatu yang disukai sama jiwa, yang menyejukkan pandangan mata. Oh, semuanya ada di surga. Tapi ini sahabat karena cintanya kepada kuda, ditanya sama Rasulullah SAW, afil jannati khair? Siapa yang tahu jawaban Rasulullah SAW? Mana kasih hadiah? Hadiahnya hari ini kaos ya, nggak apa-apa. Nah, fadhol. Seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Iya, fadhol. Jawabannya hampir benar. Jadi, siapa yang mau jawab yang benar sekarang jemaah? Nah, pertanyaannya, apakah di surga ada kuda? Ada. Ada enggak? Ah, nah, Allah. Jawabannya gampang, jemaah. Cuma pertanyaan selanjutnya, kudanya dari apa? Sampai mau jawab. Kita ini subhanallah, jemaah. Kalau untuk urusan dunia, kita mau yang detail. Kita kepingin punya mobil. Mobil itu merek ini, ya, tahun sekian. Kita kepingin. Kenapa kita enggak menginginkan seperti itu di surga Allah SWT? Seperti apa sih yang kita harap? Kata Rasulullah SAW, "Na'am, laka khairun idza udkhiltal jannah." Kalau kau dimasukkan ke surga, "Utita bi farasin min yaqutatin wa fi riwayatin hamra." Akan didatangkan kepadamu seekor kuda yang diciptakan oleh Allah dari permata. permata merah dalam sebuah riung. Lahu janahan, memiliki dua sayap. Fahumilta alaih, engkau akan dibawa di atas kuda itu. Tumma yatiru bika haitu syi'ta, kemudian kau akan dibawa terbang kemanapun engkau ingin. Allahu akbar. Ketika kita berbicara tentang membawa surga ke dalam rumah kita, kita berbicara tentang kuda dengan sayap yang tercipta dari permata. Kita berbicara tentang rumah-rumah yang tercipta dari mutiara. Kita berbicara tentang sungai-sungai yang mengalir dari rumah-rumah yang disini. Kita berbicara tentang sebuah keabadian. Tentang sesuatu yang tidak ada ujungnya. Yang Allah katakan, wa antum fiha khalidun, kalian akan kekal abadi selama-lamanya berada di sana. Kalau ketenangan di dunia akan hilang dan sirna. Sebagian di antara kita bisa menghadirkan rumah mewah untuk keluarganya. Sebagian bisa membawa mobil mewah untuk keluarganya. Setiap anaknya dibelikan mobil. Bisa dia lakukan itu. Tapi semua itu ada jangka waktu. Akan datang suatu masa yang anak-anak tidak akan dapat lagi menikmati rumah tersebut. Mobil pun juga tidak bisa dinaiki. Akan datang suatu masa. Sedangkan surga Allah SWT, wa antum fiha khalidu, antum tekal. Untuk yang dunia, untuk menghadirkan mobil, untuk memiliki rumah, sebagian orang itu kerja di Jawa, merantau. Setahun sekali pulang, membawa sebagian hartanya. Kalau untuk dunia, untuk rumah, engkau rela bercapek-capek. Engkau rela meninggalkan keluargamu. Kenapa untuk surga engkau tidak rela melakukan hal itu? Maka kita perlu bertanya kepada diri kita, apakah sudah kita datangkan surga ke rumah kita? Ma'asyil ikhwa rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatil nar bis syahawat." Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Enggak disukai oleh jiwa. Mau masuk surga kepingin. Tapi ternyata pagar yang mengelilingi surga itu sesuatu yang sangat bertentangan dengan nafsu kita. Wa huffatin nar, huffatil jannah bil makarih, wa huffatin nar bis syahawat. Adapun neraka, maka neraka dikelilingi dengan segala sesuatu yang syahwat kita suka. Maka enggak perlu disuruh, orang itu datang ke neraka. Antum bayangkan, orang umpamanya ke tempat maksiat, bayar, bayar, mau dia. Berapapun anak bayar. Tapi ke rumah Allah, ketika dikumandangkan azan, hayya ala salah, hayya ala salah, antum melihat berapa orang yang bergerak menuju ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Gratis. Satu langkah diangkat derajatnya. Satu langkah dihapuskan dosa. Satu langkah mendapatkan satu amal kebajikan. Kau masuk ke masjid, kau duduk nunggu nih, kita nih nunggu sholat duhur di masjid, itu malaikat-malaikat mendoakan kita. Tapi ternyata tidak sedikit orang-orang yang tidak menyukai. Tapi kalau lihat kita acara konser, musik, dangdut atau apa, bayar. Penuh. Bayar. Itulah kondisi jiwa kita terhadap surga dan neraka. Oleh karena itu, tatkala Allah menyelesaikan penciptaan surga dan neraka, Allah nyuruh Jibril. Jibril tahu ya? Kau tengok tuh surga. Setelah Jibril melihat surga, dia balik menuju Allah SWT mengatakan, ya Allah, tidak ada satupun hambamu yang mendengarkan tentang surga kecuali dia akan masuk surga. Siapa yang tidak mau masuk surga? Segala sesuatu ada di sana. Lalu dikirim Jibril untuk melihat surga. Kau lihat lagi surga. Ternyata surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang sangat tidak disukai oleh jiwa. Apa kata Jibril? Ya Allah, aku takut tidak ada satupun yang masuk surga. Karena orang mau masuk surga itu harus perang dengan jiwanya. Harus perang sama dirinya. Lalu disuruh melihat neraka. Jibril, lihatlah. Kata Jibril, insya Allah ya Allah, tidak ada satupun hambamu yang tahu tentang neraka. Mesti dia tidak akan masuk neraka. Karena siksanya yang begitu berat di dalam api neraka. Lalu Jibril disuruh melihat kembali setelah neraka dikelilingi dengan syahwat. Kata Jibril, aku takut semua hambamu masuk neraka. Na'udzubillahi minannar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Jadi kajian kita tentang membawa neraka ke dalam rumah ini membutuhkan kesiapan kita. Kesiapan mental, kesiapan iman, kesiapan ilmu. Kalau kita siap membawa itu surga ke rumah kita. Orang tua tidak ingin senang sendirian. Bayangkan kalau orang tua dengar anaknya masuk penjara. Padahal orang tua ini kaya raya. Tapi anaknya di penjara, yang satu di rumah sakit, susah hidupnya. Maka harapan kita bagaimana kita membawa istri dan anak-anak kita untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma bapaknya yang masuk surga. Bukan cuma ibunya yang masuk surga, tapi semua bersama anak-anak. Allah Jalla Jalaluhu menceritakan tentang malaikat-malaikat pemikul arsy. Malaikat-malaikat pemanggul arsy. Pertanyaannya, berapa jumlah malaikat yang memanggul arsy? Masya Allah. Itu yang udah jawab. Berapa? 4. Dari mana antum tahu? Kirim belakang ke. Nah, pada hari kiamat yang akan memanggul arsy Allah berapa? Antum. 70.000. Masya Allah. Ya, hampir benar. Hampir, tapi salah. Jangan. Mana jawab antum? 8. Masya Allah. Allah menceritakan tentang malaikat yang memanggul arsy Allah. Jumlah mereka 4 dalam riwayat yang sahih. Nanti pada hari kiamat akan 8 yang memanggul arsy Allah SWT. Kata Nabi SAW, "Udhina li an uhaditha." Diizinkan, aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang salah satu malaikat yang memanggul arsy. Dari kupingnya nih, dari telinganya sampai ke pundaknya, masih rata sab'a miatan. Perjalanan onta 700 tahun. Entah mengelilingi dunia berapa kali. Besarnya malaikat yang memanggul arsy. Allah mengatakan, Alladzina yahmiluna al-arsy, di surat Ghafir ayat 7-8-9. Malaikat-malaikat yang memanggul arsy, wa man haulahu, dan yang ada di sekitar arsy, apa kerjaan mereka? Yusabbihuna bihamdi rabbi. Mereka bertasbih, memuji dan memuja Allah Jalla Jalaluhu. Wa yu'minuna bihi. Mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka kerjanya memohonkan ampun buat orang-orang yang beriman. Itu malaikat-malaikat. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma. Ya Allah, rahmat dan ilmu-Mu itu meliputi segala sesuatu. Ini tawassul dengan sifat Allah, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Faghfir. Lalu dia mengatakan, ampunilah ya Allah, lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang mengikuti jalan-Mu, selamatkan mereka dari api neraka. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtah. Ya Allah, masukkan mereka kepada surga adn yang Engkau janji kepada mereka. Masukkan mereka ya Allah. Tapi lihat, doa malaikat ini bukan cuma orang yang taubat, tapi mereka juga meminta buat keluarganya. Waman salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ya Allah, masukkan bersama mereka siapa? Semua yang baik dari orang tua mereka, dari anak keturunan mereka, dan dari pasangan-pasangan hidup mereka. Itu doa malaikat. Karena antum bisa bayangkan, antum senang sendiri tapi anaknya tersiksa. Orang tua tatkala anaknya sakit, jadi sakit itu orang tua. Innaka antal aziz. Ini doa malaikat. Memohonkan bagi orang-orang yang beriman agar masuk surga bersama bapaknya, ibunya, anak keturunannya, dan bersama istri-istri mereka. Sa'id bin Jubair bercerita bahwa nanti di surga, ketika orang-orang ini masuk surga, ada sebagian di antara mereka yang kehilangan keluarganya. Ya Allah, mana orang tuaku? Maka dikatakan kepada orang ini, amalan orang tuamu gak sebanding dengan amalanmu. Maka gak bisa satu derajat di surga. Jadi mungkin si anak berada di derajat yang tinggi, bapaknya berada di derajat yang di bawah. Apa kata orang? Ya Allah, inni kuntu ahmalu li wa lahum. Aku dulu selama beramal itu buat aku sama buat orang tua. Maka aku minta mereka dikumpulkan bersama aku. Allah kumpulkan. Terus bagaimana cara kita mendatangkan surga ke rumah? Cara yang pertama, niat. Niatnya. Tidak semua di antara kita bisa bersedekah. Tidak semua orang Islam bisa berhaji. Tidak semua orang Islam bisa umroh karena keterbatasan. Tapi semuanya bisa niat. Karena niat ini amalan hati. Innamal a'malu binniyat. Amal itu semua tergantung niatnya. Maka kita niatkan untuk membawa surga ke rumah kita. Bagaimana cara seorang lelaki membawa surga ke rumahnya? Niat nikahnya itu untuk apa? Coba kita berpikir, kita membina rumah tangga ini untuk apa? Sebagian di antara kita nikah itu karena terpaksa. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi dengan kehidupan model sekarang. Tidak sedikit orang yang menikah karena, ya Allah, itu kesian anak dua daripada berbuat dosa, terus kawinin aja. Jadi ini orang udah berbuat dosa terus. Seorang pemudi dengan pemuda keluar rumah bareng. Masya Allah, jalan-jalan bareng, sekamar bareng. Akhirnya orang tua mengawinkan karena apa? Supaya tidak berbuat dosa terus. Si anak tidak pernah mikir. Memang dari dulu kepingin dia kawin. Mau kawin karena apa? Karena nafsu kebanyakan. Sebagian menikah karena sudah hamil. Dikawinkan kenapa? Karena sudah hamil. Rasulullah SAW menceritakan, "Thalathun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." Ada tiga orang yang Allah menjamin akan menanggung hidup mereka. Sebagian antum berpikir, "Ustaz, ana belum punya duit mau kawin, Ustaz." Di Jambi berapa pasaran jemaah? Berapa pasaran di Jambi? Masya Allah, mana yang orang Jambi ini? Nah, berapa pasaran di Jambi? Berapa? Gak mahal itu. Sekitar 10 juta. Allahu Akbar. Mahal jemaah. Nah, kalau gak mahal itu 100 ribu. 100 ribu. Mahal 10 juta. Tapi mau gimana? Sebagian orang mengatakan, Ustaz, aku gak mampu, Ustaz. Niatnya kau perbaiki. Ketika kau punya niat, Allah berjanji ada tiga orang yang Allah menjamin membantu mereka. Salatun haqqun ala Allahi aunuhum. Salah satunya, yang pertama adalah al-mujahid fi sabilillah, seorang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, al-mukatib, seorang budak yang ingin membebaskan dirinya. Dan yang ketiga, wan-naki' yuridul afaf. Orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Kenapa kau nikah? Anak ingin menjaga kehormatan diri. Anak ingin memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Ana ingin memperbanyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, ni niatnya benar nih. Silakan kau nikah. Dan kita para orang tua kawinkan tuh. Kalau sudah lihat fulan niatnya benar, niatnya baik nih. Allah katakan wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlihi. Kalian kawinkan tuh orang-orang yang enggak punya istri, yang enggak punya suami di antara kalian, dari budak-budak perempuan kalian, budak laki-lakinya, kawinkan mereka. Iyakunu fuqara. Kalau mereka fakir, jangan takut. Yughnihimullah min fadlihi. Allah yang akan mencukupi. Allah yang akan mencukupi jemaah. Bukan orang tuanya. Ada kala kita nikah. Ini. Yang kedua, mencari, memilih surga. Untuk membawa surga ke rumah, kita harus memilih. Enggak sembarangan kita masukkan orang ke dalam rumah kita. Tidur bersama kita. Menjadi ibu buat anak-anak kita. Enggak. Kita disuruh memilih. Dalam kehidupan ini, kita enggak bisa memilih lahir. Kadang-kala antum lahir melihat bapaknya, bapak anak kok hitam ya. Ya mau gimana? Udah? Nggak bisa milih kan? Mati juga antum nggak bisa milih. Untuk nikah antum bisa milih. Ada kesempatan untuk milih. Dan pilih antum. Banyak ibu-ibu yang nyesel. Ustaz anak ini, ya kayaknya neraka di rumah Ustaz. Tanya sama dia, itu suaminya pilihan ibu enggak? Ya dulu pilihan saya, Ustaz, dulu. Sekarang saya enggak suka lagi sama dia. Nah, itu banyak yang menyesal setelah berjalan bertahun-tahun. Udah susah. Tapi kalau belum, antum bisa milih. Sekarang nih, yang belum menikah, bisa memilih. Yang udah nikah, Ustaz. Yang udah punya istri bisa milih enggak? Insya Allah, bisa, Ustaz. Kan masih ada 2, 3, 4 insya Allah. Antum satu gak bisa ngurusin dengan benar itu. Maka Rasulullah SAW telah menganjurkan kepada kita, kau kalau ingin bawa surga itu, ingin selamat hidup itu, tuh tungkahul mar'ali arba, wanita dinikahin karena 4 hal. Yang pertama karena kecantikannya. Banyak di antara kita yang menikahin wanita karena kecantikan. Kita kawin. Kenapa? Masya Allah. Dia Nisa paling cantik satu kampung. Bunga desa. Senang dia dapat bunga desa. Baik, gak apa-apa. Yang kedua, ada yang menikah karena kekayaannya. Tidak sedikit anak-anak yang susah hidupnya. Allah Ustaz, kapan anak bisa naik mobil Ustaz ya? Akhirnya dia menikah dengan janda. Kenapa janda? Apa-apa Ustaz, tapi kaya, banyak duit. Maka hati-hati ibu-ibu, kalau ada orang yang menikahin karena kekayaannya, jangan diterima. Karena dia hanya menjadikan wanita itu sarana. Perantara aja untuk memuaskan ya, nafsu dia. Yang ketiga, wanita dinikahin karena ya karena faktor keturunan. Anaknya gubernur Jambi. Anaknya bupati. Anaknya orang-orang, Masya Allah. Dia menikah. Lalu Nabi menyebutkan yang keempat. Agama. Agama ini sering menjadi pilihan terakhir. Tapi kata Rasulullah SAW, Fadfar bidhatid din taribat ya. Kalau kau ingin selamat hidupmu, ingin bawa surga ke rumahmu, kau cari yang agamanya baik. Selamat engkau surga. Masya Allah. Memang kalau secara praktek, orang kalau mau menikah itu, jangan lihat agamanya dulu. Jangan lihat agamanya dulu. Ini sebagai ulama menjelaskan. Kalau mau lihat itu, lihat yang membuat kau suka sama dia. Cantik, oke, kau lihat. Cocok cantik, alhamdulillah cocok. Kemudian setelah dilihat umpamanya pulus, alhamdulillah pulus banyak. Dilihat agamanya jelek, gak jadi. Gak jadi. Tapi kalau antum melihat agamanya dulu, antum sudah cocok sama agamanya, Masya Allah ini anak pesantren bagus banget. Lalu antum melihat wajahnya, oh gak cocok. akhirnya antum meninggalkan wanita itu gara-gara wajahnya, padahal agamanya baik. Maka secara praktek kita lihat sesuatu yang membuat kita suka itu apa? Wajahnya, kalau lihat dulu aja. Nanti baru terakhir agamanya. Tapi kadangkala kita ini, kalau bicara agama, Ustaz kan bisa diperbaiki agamanya, Ustaz. Karena dia sudah cocok sama wajahnya, cocok sama hartanya, tapi agamanya kurang, apa kata dia? Insya Allah masih bisa diperbaiki, Ustaz. Tapi kalau sudah agamanya cocok, wajahnya nggak cocok, Ustaz. Kalau gini kan nggak bisa diperbaiki, Ustaz. Nah, maka jangan. Antum lihat, ada sebuah cerita yang diceritakan dalam kitab judulnya Wahyul Qalam tentang Qubhun Jamil. Nih, buruk tapi indah. Para jamaah, kecantikan orang itu tambah tahun berkurang. Nggak bisa ditambah. Karena keriputnya kulit itu tidak bisa ditahan. Tapi kalau agama bisa ditambah. Buktinya dulu yang nggak pakai kerudung. Sekarang pakai kerudung. Tambah cantik dia. Agamanya. Dulu yang nggak pernah ngaji, belajar ngaji, bisa ngaji. Masya Allah. Maka antum lihat Rasulullah SAW tatkala menjelaskan fadfar bidzatid din taribat, ya. Selamat kau kalau cari yang agamanya baik. Kemudian nikahilah wanita yang subur dan pengasih. Ingat, subur dan penyayang. Karena kalau subur enggak penyayang, kacau anak-anak kita. Ada wanita-wanita yang subur, Masya Allah. Tiap tahun beranak. Dilihat hamil lagi. Ya Allah, hamil lagi. Sampai anaknya 10. Tapi karena ibu tidak penyayang, anak gak diurusin. Tapi kalau ibu penyayang, anak 17 diurusin. Kalau ibu penyayang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tazawwajul wadud al-wadud. Kalian nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan subur. Antum jangan takut punya anak banyak. Orang dulu, bapak-bapak kita tuh anaknya banyak-banyak, gak pernah takut besok mau makan apa. Padahal kerjaannya susah. Gak punya motor, gak punya HP, gak punya mobil, gak punya. Tapi hidup. Kita kadang-kadang mau punya anak 3 udah takut. Ya Allah, biaya sekolah mahal. Ya, bapak kita dulu biaya kita sekolah mahal. Tapi ternyata dia bisa memberikan nikmat. Tazawwajul walud wal wadud. Karena apa kata Rasulullah SAW? Aku nanti pada hari kiamat akan banyak-banyakan umat. Maka ibu-ibu yang di masjid ini ana doakan. Paling tidak anaknya itu 7. Bul amin. Paling tidak jamaah. Nah, kalau antum yang aminkan, insya Allah ibu-ibunya cepat beranak semuanya. Rasulullah SAW mengatakan al-wadud al-wadud. Ya bagaimana kita mengetahui wanita yang penyayang? Sebelum menikah, kita lihat nih, ada wanita-wanita yang suka sama anak kecil. Ya Masya Allah, jangan anak kecil, sama kucing pun dia sayang. Ah, ini penyayang nih. Tapi ada wanita-wanita kalau ada kucing ditendang. Tolong. Oh, tanda-tanda nih. Ngelihat adiknya ada anak kecil, Masya Allah. Kadang-kadang namanya anak kecil dengan apa? Ingus dianunya. Bukan dia ambilin tisu dianunya. Kalau kita punya istri kayak gini nih. Mungkin si ibu lagi main HP, anaknya satu di selokan, satu di mana, terus di mana. Ibunya main HP dong. Payah hantu. Maka hantu milih. Milih ibu yang penyayang. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh kita memilih istri yang maharnya murah. Nah, beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, inna min yumnil mar'ati taisira rahimiha wa taisira mahriha. Termasuk dari barokahnya seorang wanita, maharnya sedikit, rahimnya gampang lahirnya. Itu barokah. Itu gak perlu keluar duit banyak. Ada wanita-wanita yang harus sesar umpamanya. Berat. Tapi ada wanita yang barokah, masya Allah, rahimnya gampang melahirkan. Kemudian maharnya nggak mahal. Ada orang-orang di beberapa tempat, nggak tahu di Jambi ini dikatakan 10 juta ya. Di sebagian negeri Arab itu maharnya masih mahal. Ada yang maharnya sampai ya sekitar 80 ribu real. Nggak banyak sih. Itu yang pertengahan katanya. Kira-kira 210 juta. Maharnya. Gimana antum malam pengantin mikir, itu bayarnya dari mana? Masuk ke kamar melihat masih utang, istrinya masih utang. Boleh memang utang, boleh antum. Makanya kalau memang maharnya mahal dan antum harus nikah, bilang sama mertua. Maharnya kredit, Pak. Jadi ketika akad nikah disebutkan. Kan ada disebutkan nakdan, halal, bayar di tempat. Bayar di tempat, iya kalau 500 ribu bayar di tempat gak apa-apa. Dengan mahar umpamanya 200 juta. Antum bilang, qabil tuh, aku terima nikahnya, tapi bayarnya cicil. Tawar-menawar gak apa-apa. Bismillah. Tapi memang kalau maharnya mahal itu kadangkala kita hidup di rumah tangga itu jadi susah. Setiap melihat istri kurang taat, aku keluar duit mahal ya. Gak nyaman udah gak nyaman. Maka seperti ini. Kemudian para suami gak boleh makan maharnya. Gak boleh kita makan duitnya istri itu, gak boleh. Kecuali si istri menghalalkan. Fa in tibna lakum. Kalau mereka merasa nyaman memberikan sesuatu buat kalian gak apa-apa. Tapi kalau tidak gak boleh. Baik, itu berkaitan dengan wanita. Bagi ibu-ibu, untuk mencari surga yang akan dibawa ke rumahnya nih, kata Rasulullah SAW, dua. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang meminang putri kalian, atau siapa saja yang menjadi tanggung jawab kalian, orang yang agama dan akhlaknya baik. Ingat, agama dan akhlaknya baik. Padahal seharusnya, agama dan akhlak ini menyatu. Tapi realitanya ada orang yang hafalan Qur'annya banyak, tapi akhlaknya gak benar. Ada. Maka lulusan pesantren bukan jaminan akhlaknya baik. Tapi ilmunya insya Allah iya. Kita perlu lihat. Sampai ada seorang akhwat dikasih tahu sama ibunya. Kata ibuku, gak penting lulusan Timur Tengah. Gak penting lulusan Medina, lulusan Al-Azhar Mesir, lulusan Libya atau mana aja gak. Yang penting mencari suami itu yang baik hati, berakhlak mulia, dan menghormati wanita. Nah, itu yang dicari. Rasulullah mengatakan, apabila meminang putri kalian, orang yang agama dan akhlaknya baik, kawin kenangan. Kalau tidak, akan terjadi kerusakan dan kekacauan di muka bumi. Namun kalau lihat sekarang, banyaknya begal-begal. Banyaknya pecandu narkoba. Banyaknya anak-anak yang dipenjara. Tanya kemana bapak sama ibunya. Kok bisa anakmu kayak gini? Kok bisa dirinya kayak gini? Kadang-kadang tadi, ketika memilih, ada yang meminang orang yang baik hati di bawah. Karena miskin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, in kana fi. Wahai Rasulullah, di mana? Iya, memang akhlaknya baik, agamanya baik, tapi ada kekurangan. Apa kekurangannya? Mungkin kurang tinggi. Ada kan perempuan-perempuan kayaknya enggak pas kalau jalan sama anak. Karena terlalu pendek. Ada yang ditolakkan itu, ada yang ditolak karena miskin. Kenapa? Ini jamaah. Ada seorang ustaz, Allah yarhamu, dia meninggal dunia. Dia cerita, waktu di Madinah, dia pernah melamar seorang wanita. Ditanya sama bakal calon mertuanya yang tidak jadi. Jadi bakal calon mertuanya yang tidak jadi. Ditanya, ente sekolah di mana? Di Madinah. Anak masih mahasiswa, belum kerja. Nanti kalau pulang, mau kerja apa? mungkin anak akan ngajar di pesantren. Oh, digaji berapa? Ya mungkin 700.000. Oh, 700.000. Iya, nanti kita tanyakan. Ditolak. Coba yang datang nih, dokter. Ah, profesinya dokter. Oh, masya Allah, masya Allah. Kapan mau nikah? Langsung kapan mau nikah, kan? Allah Allah Akbar. Tadi kalau antum apa kerjaannya? Jualan herbal. Jualan herbal. Jadi ditolak antum nanti. Bagaimana cara mengetahui agama dan akhlak? Kalau agama mungkin kita bisa tanya ke imam masjid. Imam masjid itu tanya kita. Datang ke imam masjid. Pak imam, kenal sama fulan? Iya. Yang rumahnya di sini? Iya, kenal. Kenapa? Dia minta anak-anak, Pak imam. Bagaimana anak itu? Masya Allah anak itu. Masya Allah anak itu. Anak biasanya kalau naik khutbah Jumat itu, dia mesti terakhir yang datang. Nah, udah ketahuan. Ini agamanya udah gak masuk nih. Iya. Nah, ini mungkin ada pengumuman dari panitia. Baik, apa? Untuk mobil Panther BH1194AG, Panther hitam BH1194AG dan Toyota Rush BH1287AS menghalangi rumah orang yang penghuninya ingin keluar. Sekali lagi, BH1194AG untuk Panther warna hitam, BH1287AS Toyota Rush. Dimohon koordinasi dengan panitia. Barakallahu fikum. Baik, jamaah, antum masih belum bisa maju lagi, jamaah. Kayaknya bisa, jamaah. Coba antum maju lagi. Antum enggak kasihan antum yang kepanasan, antum lihat di belakang. Masyaallah. Maju sedikit aja, jamaah, maju. Supaya yang di sini bisa maju. Biasanya tadi itu baru maju sedikit udah full, tapi sekarang insyaallah kalau hatinya luas, itu luas depannya, jamaah. Coba lihat antum, masyaallah. Baik, kita lanjutkan sambil menunggu. Antum silakan cari tempat jamaah. Untuk mengetahui akhlak seseorang, di mana? Di masjid? Enggak. Di majelis ilmu? Enggak. Di atas mimbar? Tidak. Karena orang kalau di tempat baik, dia akan jadi baik memang. Kalau antum misalnya, antum kenal sama fulan, kenal di mana? Di majelis ilmu. Oh, berarti agamanya baik. Akhlaknya? Tanya di tempat kerjanya. Tanya sama sahib-sahibnya. Gimana fulan di tempat kerjanya? Fulan ini masya Allah, sholatnya bagus. Cuma satu penyakitnya dia. Apa? Bakhil banget. Bakhil. Ada. Ibu-ibu lebih suka suami yang sholatnya baik, tapi bakhil. Atau suami yang sholatnya baik, tapi gak bakhil. Ya gak bakhil lah tentunya. Ketika kita mau bakhil, ya udah akhirnya berarti buruk. Atau fulan, afwan ya, anak gak mau riba. Tapi karena engkau tanya, ini riba yang diperbolehkan itu salah satunya adalah kalau ada orang tanya tentang fulan karena mau dinikahkan. Maka kita boleh membongkar aibnya. Fulan ini punya utang sama anak, udah 2 tahun gak bayar-bayar. Ini akhlak buruk, sebenarnya. Akhlak buruk. Kenapa kita katakan akhlak buruk? Nabi SAW mengatakan ahsanukum qadaan. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kalau bayar utang. Itu tuh, ini termasuk standar mengetahui akhlak seseorang dengan utang. Dan antum kalau lihat teman-teman buruk, antum kalau enggak suka sama temannya, hanya kalau teman ini bikin ribut terus, utangin duit dia. Kasih duit. Kok enggak butuh duit? Butuh kata dia. Berapa? 1 juta. Nah, 1 juta. Insyaallah enggak pernah ketemu antum lagi. Kalau ketemu antum, kajian nih, kelihatan antum dia cari pintu lain. Orang yang di situ kita lihat tuh baiknya orang. Tapi orang yang baik ketika bayar utang tepat waktu, nggak bisa bayar dia datang minta maaf, ana belum bisa bayar. Maka ibu-ibu kalau mencari pasangan hidup buat anaknya, carilah yang agamanya baik dan akhlaknya mulia. Dan kita jemaah yang sudah ngaji, yang sudah sering ke masjid, tolong akhlaknya diperbaiki. Kita hanya ini udah bener nggak akhlaknya? Jangan cuma ibadahnya yang benar, tapi akhlaknya belum benar. Kemudian agar kita bisa membawa rumah ke surga saat walimah, kita perlu memikir. Banyak di antara kita yang mengadakan walimah-walimah penuh dengan dosa. Walimahnya gak benar. Yang campur laki sama perempuan, yang kadangkala ada ngundang penyanyi dangdut, ada ngundang penyanyi tari ular, macam-macam. Walimah. Engkau itu tertulis di depan, mohon doa restu. Doa restunya siapa yang kau minta? Bukankah kita ingin restu Allah buat anak kita? Maka usahakan ketika walimah kita tanya nih, tradisi-tradisi yang ada boleh, selama tidak berseberangan dengan syariat, boleh. Islam itu tidak anti tradisi, tidak. Tapi tradisi yang berseberangan dengan syariat, maka yang didahulukan adalah syariat. Walaupun ini tradisi puluhan tahun, ribuan tahun, kalau itu bertentangan dengan syariat, kita gak ikutin. Tapi kalau tidak bertentangan dengan syariat, ya fadhol. Umpamanya, tradisinya orang nih kalau menikah, sembelih kerbau. Enggak apa-apa, sembelih kerbau. Untuk orang-orang yang datang itu, daging kerbau. Kalau di masa Rasulullah SAW, apa? Kambing, umpamanya. Di sini kerbau. Atau di sini mau pakai ayam, tak fadhol. Kalau memang itu yang dimiliki. Tapi banyak tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan syariat yang kita lakukan. Yang kita gak mau tanya sebagai muslim. Apakah Nabi Muhammad SAW menyuruh? Bagaimana sih walimahnya Rasulullah SAW? Bagaimana sih ketika nikah yang namanya Fatimah binti Muhammadin alaihi salatu wassalam? Dan orang-orang kaya biasanya nih, kalau ngadakan walimah, yang diundang itu juga orang kaya. Apa kata Rasulullah SAW tentang walimah nih? Syarrut ta'am, ta'amul walimah, yud'a ilaiha man ya'baha wa yumna'uha man ya'tiha. Seburuk-buruknya makanan itu makanan walimah. Walimah kayak apa? Ketika yang diundang itu orang-orang kaya. Orang kaya ini jamaah udah biasa makan enak. Udah biasa makan guli, makan kam, udah biasa. Orang-orang miskin malah gak diundang. Antum lihat orang kaya kalau makan. Pernah melihat restoran yang bayar sekian boleh makan sepuasnya. Pernah ngeliat kan? Apa namanya? Restoran bebas gitu ya. Bayar 100 ribu makan saya. Kenapa restoran itu gak pernah bangkrut? Kenapa? Karena yang makan orang kaya. Makanya sedikit-sedikit. Coba antum panggil tukang bangunan 20 orang antum bayarin. Insya Allah besok tutup tuh. Bantu. Orang kaya ini makan sedikit, makan sini, makan. Tapi orang miskin ketika melihat, Masya Allah, ketemu daging ini kalau kurban dong. Sebagian orang juga. Makanya kalau mau cari barokah, undang tuh orang-orang miskin. Ke walimah kita, datang. Dan lihat kalau orang miskin makan, Masya Allah, bersih siapa. Bahkan dia datang, maaf, mau dicuci di mana piringnya? Karena dia merasa gak biasa dia seperti itu. Bahkan besok dia akan cerita, pekan depan dia akan cerita. Kalau orang kaya, lupa. Karena yang disuguhkan di walimah itu udah biasa dia. Maka tolong nih walimahnya kita lihat, undang orang-orang yang miskin. Tukang becak depan rumah kita datengin semua. Suruh duduk sama orang-orang kaya. Iya, duduk sama orang kaya. Dan walimah ini jamaah tidak harus sesuatu yang mewah. Walimah itu boleh 7 hari, boleh. Boleh. Atau mau walimah 3 hari, boleh. Jadi gak perlu bikin acara khusus, enggak. Antum umpamanya nikah nih, kemarin nikah malam ini mau walimah, datang ke masjid, sini. Pak, nanti habis isya, semuanya diharap ke rumah. paling mahal. Nih, besok kita cari masjid lain. Ngomong, Pak, nanti habis isya semua diharap ke rumah. Walimah lagi, boleh. Maka kita diperbolehkan walimah seperti itu. Dan kalau antum enggak punya duit, biasanya aja yang tukang dorong-dorong. Yang jual sate, jual bakso. Antum habiskan isya, jamaah masjid. Nih, hari ini walimahnya anak, makan bakso. Enggak apa-apa. Kita banyak memberatkan diri sendiri. Islam itu mudah, kita memberatkan. Harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Enggak kawin-kawin anak kita. Karena banyak harus-harus kayak gitu. Nikah itu yang penting syarat rukunnya lengkap, bismillah. Maka tolong diperhatikan. Banyak yang kita lihat di masyarakat kita itu pergaulan bebas, orang-orang tertunda pernikahannya, gara-gara yang seperti itu. Kita harus memudahkan jalan. Kemudian bagaimana memulai perjalanan hidup setelah menikah? Setelah kita memilih, udah dapat, udah pas, kita walimah, mulai acara khitbatun nikahnya, pelamarannya, sampai walimahnya, sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam yura lil mutahabbain mithla nikah. Belum pernah dilihat dua pasangan yang memadu kasih seperti mereka yang sudah menikah. Kenapa? Karena ini halal. Tapi ternyata ketika berhubungan di yang halal, setannya kuat untuk memisahkan. Tapi sebelum menikah, subhanallah, itu lengket kayak perangku. Ini kejadian nyata, jemaah. Ana pernah ngisi ceramah di Kendal atau daerah dekat sana. Makan malam, cerita yang punya rumah Ustaz, saya punya keponakan. Itu pacaran kalau enggak salah 6-5 tahun. 5 hari menikah cerai. 5 hari menikah. Kata dia, kita nih besan masih di rumah sana, Ustaz. Belum pada pulang, udah cerai. Kenapa? Setan tadi. Ketika pacaran yang dilihat semua kelebihan. Calonku itu seperti ini, semua kelebihan. Ketika sudah menikah, nampak hakikat diri. Maka bagaimana kita memulai kehidupan ini? Kalau awalnya sudah benar, insya Allah akhirnya benar, mudah-mudahan. Allah berfirman, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Agar kalian merasa tentram, condong kepada. Sakinah ini diterjemahkan oleh sebagian ulama dengan makna cocok. Jadi kadang-kala kita ini ngelihat calon itu dari jauh. Apa ada istilah udah ngeretak apa tuh jawab apa chemistry apaan chemistry jawab. Jadi dia ya, aduh pas banget kayaknya ini. Nah lalu minta ditolak, ya Allah, putus asa kadang-kala kita. Nah jodoh, kalau kita udah pas tapi ditolak berarti bukan jodoh kita. Kita cari yang lain. Litas kuno ilahi, yang penting udah cocok. Adapun cinta dan kasih sayang Allah yang bikin. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang menjadikan di antara kalian mawaddah, cinta dan kasih sayang. Orang-orang barat ada yang pacaran berpuluh-puluh tahun sampai punya anak. Na'udzubillah min dzalik. Ketika menikah saja, apa kita akan mengadopsi yang seperti itu? Maka kita mulai dengan sifat yang benar, lalu kita mulai menjalin kehidupan kita. Para jamaah rahimakumullah, ketika antum menikah, ingat suami istri ini memiliki kekurangan. Jadi seorang pemuda yang menikahin wanita, dia bayangin wanita ini sudah sempurna dari alif sampai ya. Itu sudah ada dalam bayangan dia. Setelah satu rumah, kelihatan beberapa perilaku buruk istrinya. Ternyata istriku ini susah bangun subuhnya. Harapan dia, bapak-bapak akan kepingin bangun subuh sudah ada kopi di sampingnya. Masya Allah. Siapa yang kalau bangun subuh dibikinin kopi sama istrinya? Di sini nih, depan, anak kasih hadiah. Antum udah dapat hadiah kan? Masya Allah. Mana? Tadi. Nah, dibikinin kopi sampai sekarang. Berarti antum telat terus subuh. Masya Allah. Oh, yang bikinin kopi di atas. Nah, nanti dikasih yang di atas sana. Ada yang seperti itu. Tapi ternyata setelah menikah, ya Allah, susah banget. Ada yang baru tercium, oh ternyata aroma tubuh istriku tidak nyaman. Oh ternyata istriku tidak bisa masak. Oh ternyata. Ya Allah, gimana? Udah jadi nih. Gimana? Ya udah. Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk melihat kepada kelebihan. Tidak melihat kepada kekurangan. Begitu pula dalam kehidupan kita bermasyarakat. Kalau kita melihat kepada kekurangan tetangga kita, mungkin kita akan pindah dari tempat itu. Rasulullah SAW mengatakan, La yafraq mu'minun mu'mina. Tidak boleh seorang yang beriman membenci istrinya yang beriman. Tidak boleh. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada akhlak-akhlak buruk istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada akhlak baik lainnya dia? Maka lihat kepada kelebihannya, jamaah. Kita ini selalu nunjuk orang seperti ini. Ini nih, orangnya kayak gini. Padahal tiga jari kita mengarah ke kita sendiri. Engkau gimana? Maka lihatlah kepada kelebihan istri kita. Begitu pula para istri. Para istri ini termasuk orang yang biasa melupakan kebaikan suaminya. Dia ceritakan sama temannya, sama tetangganya, curhat nih. Antum lihat kalau curhat. Yang diceritakan mesti keburukan suami. Betul ibu-ibu? Iya, enggak. Betul. Kalau kebaikan suaminya disimpan. Suamiku itu kayak gini, kayak subhanallah. Hidup 10 tahun suaminya baik, engkau tidak pernah cerita kebaikan. Sekali ada kekurangan suami, kau ceritakan kepada orang. La yafraq mu'minun mu'minun. Lalu Allah katakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut. Ini para suami. Fa'in karihtumuhun. Kalau kalian benci. Lihat konteksnya suami benci. Apa kata Allah? Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Bisa jadi yang kalian benci itu Allah jadikan kebaikan yang banyak. Hidup ini sejatinya jamaah adalah ujian. Ada yang diuji sama suaminya, ada yang diuji sama istrinya. Ya udah dijalanin hidupnya. Bismillah. Gak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini dengan segala galanya. Rasulullah SAW mengatakan, Uritunna. Ditampakkan kepada aku api neraka. Fa'idha aktaru ahlihan nisa. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa? Yakfurna. Karena wanita-wanita itu kufur. Mereka tidak pandai bersyukur kepada suami. Yakfurna. Para sahabat bertanya, ayakfurna billah? Apakah wanita-wanita itu kufur kepada Allah? Apa kata Nabi SAW? Yakfurna al-ashir. Wa yakfurna al-ihsan. Wanita-wanita itu biasa mengingkari suami. Mengingkari kebaikan suami. Sampai Nabi memberikan contoh ya. Allahu Akbar. Dan insyaAllah bapak-bapak pernah mengalami hal ini. Yang gak pernah mengalami anak kasih hadiah. Kata Rasulullah SAW, andai kata engkau berbaik setahun sama dia, lalu engkau berbuat salah sekali, perempuan itu akan mengatakan, kayaknya aku gak pernah bahagia hidup sama kau. Kayaknya aku gak pernah senang hidup sama kau. Engkau tidak pernah membahagiakan aku. Allahu Akbar, setahun berbuat baik. InsyaAllah. Kadang-kadang berbuat buruk sekali ini suaminya, tahu-tahu si istri sudah ngambil tas. Mau kemana, dek? Abang udah gak sayang lagi sama aku. Udah mau kabur, ya? Subhanallah. Maka para wanita, tolong dihargai suami. Kemudian para suami, agar surga bisa sampai ke rumah kita, kita harus saling berterima kasih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, kalian balas kebaikannya. "Fa illam tajidu ma tukafi'una bihi." Kalau kalian tidak memiliki sesuatu untuk membalas, maka katakan jazakallahu khairan. Di sini istri umpamanya, masya Allah, ngasih teh sama kita, "Bang, tehnya bang." Ketika diterima, "Di jazakillah khairan." Masya Allah. Siapa suami kalau disuguhin sama suaminya, selalu istrinya selalu bilang jazakillah khairan. Masya Allah. Ada di sana tuh, benar tuh. Yang kalau bapak-bapak ngaku-ngaku doang, mas. Yang kalau ditanya istrinya tuh, kadang-kadang bilang jazakillah khair sekali. Yang lainnya, "Ini kok kurang manis nih?" Kayak gitu jangan. Maka tolong ucapkan terima kasih kepada istri. Dan seorang istri pun seperti itu. Tatkala suaminya pulang kerja, bukain pintu. Masya Allah. Siapa yang kalau pulang masih dibukain pintu? Masih dibukakan pintu sama istrinya. Ada jaman di sini. Masya Allah. Berapa tahun nikah lo? Masya Allah, 20 tahun. Kasih hadiah. Jadi memang dikunci dari dalam rumahnya banget. Ada memang. Kenapa gak bisa masuk? Dikunci. Gimana? Jadi nungguin dibukain sama dia. Tapi insya Allah enggak kan, Bang? Enggak dikunci dari dalam, enggak? Enggak, masya Allah, masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah jemaah. Dibuka ini, ibu-ibu, suaminya pulang, assalamualaikum, dibukain pintu, tanya, "Bang, mau yang panas atau yang dingin?" Masya Allah, masya Allah. Itu kalau punya istri kayak gitu jemaah, kita enggak betah pengajian. Pengajian enggak betah gitu. "Kok kemana kau pulang?" Karena, tapi coba istrinya, "Ini kenapa datang pengajian?" "Allah Ustaz, capek di rumah Ustaz." Ngurusin istri capek, makanya jangan pengajian. Siapa yang sampai sekarang masih, kalau masih, kalau datang ke rumah ditanya, "Bang, mau yang panas atau yang dingin?" Insya Allah, anda kasih hadiah. Masya Allah, ada itu satu di sana jemaah. Betul? Masya Allah. Udah berapa tahun nikah? Berapa? 10 tahun? 7 tahun, masya Allah, kasih kirim ke belakang sana. Masya Allah, masya Allah. Alhamdulillah, masih ada jemaah, lihat, masjid cuma tinggal satu. Ibu-ibu lihat tuh, cuma tinggal satu tuh, masya Allah. Maka tolong buka intanya, mau yang panas yang dingin ya, seperti itu. Urusan apapun, tinggalkan ketika suami datang. Kadang-kadang ada tamu, kadang-kadang lagi telepon, ibu-ibu lagi telepon, suaminya datang. Jangan bukain pintu dalam kondisi telepon, jangan. Bilang, "Afwan, suamiku lagi datang ya, nanti disambung lagi." Tutup, datang bang. Untuk suaminya waktunya. Ada suami istri yang masya Allah, istri-istri yang kalau malam hari wajahnya bercahaya. Malam, lampu udah dimatikan ini, istri masya Allah bercahaya. Karena lagi WA. Si suaminya, Allahu Akbar. Jangan kayak gitu lah ibu-ibu. Jangan kayak gitu. Maka para jemaah tolong ucapkan terima kasih. Termasuk menghargai suami itu kayak gitu. Dipanggil oleh suami, "Fulana, siap bang, datang." "Mau apa bang?" "Datang sana." Kadang-kadang datang menjumpai suaminya dengan wajah cemberut. "Iya bang, ada apa bang?" Itu suami kepengen langsung keluar rumah. Lihat kayak gini, Allahu Akbar. Ada juga istri-istri yang kalau bukakan pintu suaminya dalam kondisi habis goreng ikan. Dengan pakaian yang daster ya, yang bolong-bolong gitu kan. "Udah pulang bang," kata dia. Nah, itu sang suami kadang-kala, ini terus terang ibu-ibu, kita ini mewakilin hati nurani bapak-bapak. Iya. Masalahnya godaan terbesar lelaki itu wanita. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ma taraktu fitnatan ashadda 'ala ar-rijali min an-nisa. Wanita. Sedangkan di luar itu, wanita-wanita yang menggoda itu na'udzubillah, dengan pakaian yang seksi, dengan aroma yang wangi, kita masuk rumah, dilihat, Allahu Akbar. Dan ibu-ibu itu biasanya kalau keluar rumah baru cantik. Sampai ada kejadian, wallahu alam ini, na'udzubillah. Jangan kalau berpikir, ada wanita kayak gitu. Jadi ada seorang suami datang ke rumahnya nih, dia lihat ada becak keluar dari rumahnya. Ada wanita naik becak. Senyum-senyum sama dia. Jadi dia senyum juga. Jadi, loh, istrinya dia ternyata di rumah. Antum lihat, ada wanita yang kalau sudah bersolek, itu berubah wajah. Jadi cantik banget. Seperti itulah seharusnya seorang wanita di dalam rumah. Dan bapak-bapak harus ada fasilitas seperti itu. Berikan fasilitas kepada istrinya. Ke pulang beliin baju yang bagus-bagus buat istrinya, yang cantik lah, beliin make up macam-macam, beliin parfum, beliin. Dan harapannya dipakai di rumah oleh istri-istri kita. Seperti ini, insya Allah rumah ini saling menjaga jemaah. Dan bapak-bapak ketika ada fitnah di luar, hatinya tergoda. Apa kata Rasulullah SAW? Falyarji ila ahli, pulang ke rumahnya, pulang. Walaupun pegawai negeri nggak apa-apa, di sekolah nggak apa-apa, pulang ke rumahnya. Kalau kita ada hasrat jemaah, kalau tidak disalurkan, itu jadi penyakit. Dan sang istri harus ada di rumah. Jangan si suami sudah masya Allah datang ke rumahnya, assalamualaikum, yang bukain pembantu. Mana ibu, kata dia. Wah, ada ibu, Allah, gini-gini. Rasulullah SAW mengatakan, fa'innahu yaruju dali. Engkau kalau mendatangi istrimu, selesai pikiran-pikiran gak benar ini jemaah. Ketika ditumpahkan ke istri, selesai jemaah. Gak ada lagi antum, oh itu perempuan begitu cantiknya, hilang semua. Ada sebuah kejadian di Sudan. Ini orang kalau ngerti agama, dan dia praktekkan ilmu agamanya itu. Ada seorang hakim di pengadilan. Ketika di persidangan itu, didatangkan yang terdakwahnya atau saksinya atau siapa lah. Ketika didatangkan jamaah, ternyata wanita ini cantik banget. Apa kata hakim? Diskors dulu. Ya, tunda sebentar lagi. Setengah jam atau apa. Hakim ini pulang ke rumahnya. Nah, dia pulang ke rumahnya, jaraknya 15 menit padahal mahkamah itu dari rumahnya. Dia naik mobil, pulang dari sana, dia jumpain istrinya, selesai urusan, dia balik lagi, datangkan ke wanita. Selesai sudah, perasaan yang ini hilang jemaah. Maka ibu-ibu harus berusaha menjadikan rumah tangganya terjaga dari perzinahan. Kenapa Rasulullah SAW menekankan sekali untuk masalah ranjang ini? Bahkan diceritakan malaikat itu melaknat wanita yang dipanggil sama suaminya lalu menolak dia. Karena dampak buruknya nanti itu ke tempat perzinahan, na'udzubillah, pikiran yang enggak-enggak. Tapi ketika sudah berhubungan sama istrinya selesai, Allah berikan ketenangan kepada sang suami. Para sahabat Nabi di Masjid Nabawi, mereka lagi duduk-duduk bareng-bareng. Nabi baru keluar dari rumahnya. Rambutnya basah. Apa kata para sahabat? Kayaknya Rasulullah SAW ini lagi habis sama istrinya. Kelihatan. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, naraka tayyiban nafas. Wahai Rasulullah SAW, kita kau lagi senang banget nih sekarang. Naam, kata Rasulullah SAW. Iya, aku lagi senang. Maka tolong itu dijaga. Demi menjaga rumah tangga. Kemudian saling menutupi. Jangan kekurangan disebarkan. Jangan. Suami juga seperti itu. Urusan rumah tangga kalau bisa jangan lewat dari tembok rumah kita. Yang wanita jangan sering-sering cerita sama orang tuanya. Jangan. Kesian bapak, ibu, istri ini kesian. Dia sudah capek membesarkan anaknya. Dengan harapan sang anak ini memiliki suami, hidup bersama suami, masih dibebani lagi sama anaknya. Semua permasalahan diceritakan sama orang tuanya. Kenapa kau harus ceritakan? Allah katakan, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wanita itu pakaian buat laki-laki, laki-laki cuma pakaian buat wanita. Salah satu tugas pakaian itu menutupi kekurangan, jemaah. Mungkin di punggung saya ini ada bekas luka panjang. Tidak ada orang tahu, kecuali istri anak yang tahu. Maka tutupi. Selama permasalahan itu masih bisa ditoleransi, aja tutupi. Supaya kalau sudah ada intervensi dari luar, rumah tangga yang seharusnya bisa dipertahankan jadi kacau. Kemudian saling memaafkan. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada sebagian dari istri kalian, sebagian dari anak-anak kalian yang mereka adalah musuh buat kalian. Musuh, kata Allah. Fahdharum, hati-hati menghadapi mereka. Lalu bagaimana sikap kita yang benar? Apa kata Allah? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfir. Kalau kalian maafkan. Kalian maafkan. Kalian tidak perlu diungkit-ungkit. Lalu kalian ampuni, kalian tutupi. Itu lebih baik buat kalian. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha pengasih. Maka para suami pun jangan gampang-gampang mengungkit kesalahan istrinya. Dulu pernah berbuat ini buruk, jangan. Rasulullah SAW pernah ditanya, Ya Rasulullah, kam na'fu anil khadim, wahai Rasulullah SAW, berapa kali kita memaafkan pembantu? Berapa kali? Rasul diam. Berapa kali? 70 kali ya. Itu yang jawab dapat hadiah, jemaah. Nah, nanti antum lihat. Ambil di panitia itu. Lalu dia tanya lagi, berapa kali kita memaafkan pembantu? Sampai 3 kali, kata Rasul SAW, U'fu anil khadim fi kulli yawm sab'ina marrah. Maafkan pembantumu itu tiap hari 70 kali. Bagaimana dengan istri kita? Bagaimana ibu-ibu dengan suaminya? Berapa kali memaafkan? 70 kali maaf. Maka dengan cara seperti rumah tangga akan jalan. Kemudian yang terakhir. Ini berkaitan dengan rumah tangga, jemaah. Kita belum bicara tentang anak, jemaah. Saling mengingatkan. Watawasau bilhaq, watawasau bisa. Kadangkala ada suaminya yang udah ngaji, alhamdulillah. Udah mulai paham Islam yang benar. Udah mulai sholat tepat waktu. Istrinya belum. Ada yang istrinya belum pakai kerudung. Ada yang istrinya macam-macam lah. Karena dia memang dulunya belum benar. Bagaimana tugas seorang suami? Mengingatkan. Dengan cinta dan kasih sayang. Jadi kalau ingin memberitahu istri kita, memberi nasihat istri kita, bungkus nasihat itu dengan kasih sayang. Bukan dengan emosi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan nasihat kepada sahabatnya, kepada Mu'adz bin Jabal, kepada Abu Dzar Al-Ghifari, beliau itu mengatakan, "Ya Abu Dzar, wallahi inni uhibbuka." Wahai Abu Dzar, demi Allah aku mencintaimu. Orang itu kalau sudah mendapatkan ungkapan cinta dari orang yang akan ngasih nasihat, dia tahu nasihatnya ini benar nih. Karena dia cinta kepada Mu'adz bin Jabal seperti itu. Baru kasih nasihat. Jangan tinggalkan setelah sholat untuk membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu nasihat Rasul SAW. Kepada istri pun seperti itu. Panggil istri, aku ada perlu sama kamu. Jangan ngasih nasihat istri di depan anak-anak. Jangan. Di depan umum apalagi. Nanti selesai semuanya, anak-anak pada tidur, dudukkan istrinya. Dek, afwan, aku ada yang ingin aku sampaikan. Katakan, wahai istriku demi Allah, kayaknya aku gak bisa hidup tanpa dirimu. Di antara semua wanita yang ada ini, hanya engkau yang selalu aku ingin. Tapi aku ingin minta sesuatu kepadamu. Apa kata istrinya? Kau minta apa saja, bang. Aku akan berikan padamu. Baru kasih nasihat. Tapi kalau kita ngasih nasihat dengan emosi, duduk sini. Kau tahu, pemimpin itu adalah suami. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Udah, ini udah panas nih. Mulai jadi. Jangan. Kemudian istri kalau ingin menasihati suami, jangan menggurui. Karena suami itu pemimpin. Yang namanya atasan, gak bisa ngasih nasihat atasan itu, dan anak buah itu ngasih nasihat susah. Tapi kalau sama atasan paling tidak sharing. Bahasanya itu sharing. Bang, anak ini ada masalah, bang. Mungkin abang tahu solusinya. Ngomong sama-sama. Kayak gini bang cerita. Atau suaminya ini masya Allah, umpamanya si istri melihat suaminya ini ngerokok. Baunya gak enak, ini itu. Istri mau ngasih nasihat suami, susah seperti itu. Baca, bang ini bang, aku dapat kitab nih bang. Masa dibilang rokok ini haram bang? Coba abang baca bang, kayaknya salah ini bang. Sini, aku baca. Biar baca, suami itu kalau ditaruh di atas, bangga dia. Dia akan kerjakan. Tapi kalau dia diturunkan, marah. Maka ibu seperti itu, kalau ngasih nasihat suami. Kemudian, jangan ngangkat suara kepada suami. Jangan. Ingatkan masalah sholat. Bapak-bapak kadangkala ke tempat kerja, wanita ini sholat duhur biasanya telat ya. Betul ibu-ibu. Ada yang tepat waktu ibu-ibu sholat duhur. Ada yang gak punya kerjaan. Tapi yang ngurusin anak, ngurusin rumah, itu selalu wanita itu ada kerjaan ini, bersihin ini belum selesai, itu belum selesai, anak-anak pada nangis. Kadangkala sampai jam 2 ini menurut cerita. Itu belum sholat. Karena urusan rumah belum selesai. Beda sama lelaki. Wanita itu biasanya mau sholat kalau urusan semuanya sudah selesai. Padahal kita tahu, jangan ditunda-tunda sholat itu. Ingatkan, kita di tempat kerja, telepon istri. Dek, udah sholat duhur? Tanya, dek, udah sholat duha belum? Tanya istri. Paling tidak dengan diingatkan itu, dia akan tergerak hati. Malam hari, bangun di malam, Rasulullah SAW menceritakan rahimallahu rajulan. Allah merahmati seorang lelaki yang bangun malam. Kemudian dia sholat. Dia sholat, lalu dia selesai-selesai dia bangunkan istrinya. Dek, sholat witir itu dipraktekkan sama Rasulullah SAW. Kebanyakan suami ini bangun malam, ngapain bangunin istrinya? Jadi anaknya nangis tuh, urusin. Dia bangunin istrinya untuk ngurusin anak, untuk sholat malam, jangan. Kalau gak mau dicipratin air sedikit. Kemudian para jemaah bagaimana selanjutnya supaya kita punya surga di dalam rumah kita. Buat anak-anak kita dan buat istri-istri kita, jangan bawa makanan haram. Suaminya kerja di luar, istri-istri juga harus dukung suaminya. Jangan sampai ada makanan haram di dalam rumah. Ayyumalah min nabata min suh, penal Allah. Daging mana saja yang tumbuh dari hasil yang haram, neraka lebih pantas. Hati-hati. Istri kadangkala memaksa suaminya kepingin ini, kepingin itu, kepingin punya ini dan itu. Akhirnya suami melakukan yang haram. Jangan. Akhirnya bukan surga yang dibawa ke rumah, tapi neraka yang dibawa ke rumah. Cukup yang halal. Walaupun sedikit, yang penting halal. Untuk anak. Bagaimana supaya kita punya anak-anak yang soleh dan soleha yang bisa mendoakan orang tuanya tatkala orang tuanya meninggal. Jangan lupa niat ketika mendatangi istri dan baca doa. Baca doa. Dalam Islam itu ada doanya. Ketika seorang suami atau seorang istri sedang mendatangi. Kemudian berikan nama yang baik. Antum carikan nama yang baik. Bukan yang gaya. Kebanyakan ibu-ibu itu kalau cari nama, banyak yang minta nama sama saya. Ustaz, minta nama Ustaz yang belum ada di kota Jambi. Semua cari nama yang aneh atau apa. Kasih nama-nama yang baik. Nama-nama para nabi. Abdurrahman. Nama-nama yang paling dicintai Allah. Kata Nabi SAW Abdurrahman dan Abdullah. Kasih nama. Kasih nama para nabi. Nabi Ibrahim AS. Nabi Muhammad SAW ketika punya anak. Dikasih nama siapa? Ibrahim. Abdullah ibn Salam. Ketika punya anak, nama anaknya sama Nabi AS dikasih nama Yusuf. Enggak repot cari nama baik itu jemaah. Cuma kebanyakan kita cari nama yang aneh. Yang tidak ada di kampung kita. Untuk membedakan nama itu gampang. Umpamanya di Jambi Ustaz Abdurrahman sudah banyak. Di masa Rasulullah SAW, namanya sahabat yang Abdullah itu banyak. Tapi bagaimana membedakan? Dengan bin. Ada Abdullah bin Umar. Ada Abdullah bin Amr. Ada Abdullah bin Mas'ud. Ada Abdullah bin Abu Bakar. Ada Abdullah bin Zubair. Banyak. Bedakannya dengan binnya tadi. Selesai. Tidak ada yang repot. Kita tetap dapat nama yang baik. Dan ini termasuk kebaktian anak sama orang tua. Termasuk anak berbakti kepada orang tua. Nama bapaknya selalu disebutkan di belakang nama dia. Makanya anak kadang-kadang marah kalau yang nulis di selebaran ceramah itu Syafiq Basalam. Anak mesti minta Syafiq Riza. Kalau bisa lengkap Hasan. Itu bapak anak. Anak ada ini karena bapak anak ada. Maka termasuk kebaktian. Maka kasih nama anak jangan panjang-panjang. Kadang-kadang namanya anak Muhammad Azka Awliyaur Rahman. Bapaknya gak tahu apa nama bapaknya. Karena tidak ditulis. Kemudian Aqiqah. Aqiqah. Jangan pelit-pelit. Dan Aqiqah ini ibadah yang ringan sebenarnya. Aqiqah itu jamaah tidak harus dimasak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi hatta yu'aqqa anhu. Semua yang lahir itu tergadaikan. Semua yang dilahirkan itu tergadaikan. Sampai kapan? Sampai dipotong akikohnya. Sunnahnya dipotong tanggal ketujuh, hari ketujuh. Gak bisa 14, gak bisa kapan saja. Yang penting orang itu tergadaikan terus. Sampai dipotong akikohnya. Dan akikoh ini seperti kurban. Bisa kita makan? Bisa. Tapi ada sebagian yang disedekahkan. Umpamanya ini orang potong kambing. Kambing gibah kalau kurban berapa bulan umurnya? 6 bulan. Di Jambi berapa juta? 800 ribu dapat? Kambing umur 6 bulan? Hah? Dapat? Dapat enggak? Masya Allah. Berapa juta? 2 juta? Masya Allah. 6 bulan? Di sini mahal? Wallahu a'lam. Tapi di Jawa 800 dapat? Nanti kita kirim dari Jawa ke sini. Iya, 800 dapat. Anak punya sepupu itu jualan kambing. Anak tanya, umur 6 bulan dapat 800 dapat. 700 pun dapat kalau kita bisa cari. Dan itu enggak harus dimasak. Kita potong lalu dagingnya kita bagikan mentah. Selesai kiko. Cuma kita kan harus bikin acara. Masak nasi merah, nasi ini itu. Akhirnya jadi 2 juta, 3 juta, 4 juta. Enggak. Dan antum bisa separuh. Separuhnya disedekahkan, separuhnya buat makan. Boleh. Jadi seakan-akan antum akikoh cuma separuh. Yang separuh bisa antum makan. Enggak rugi gitu. Enggak ada rugi bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akikoh. Yang belum akikoh sampai sekarang, ya akikoh. Kapan dia mampu. Kemudian berdoa. Untuk anak-anak kita. Orang tua ini, Masya Allah, punya tanggung jawab besar. Dan doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan tentang hamba-hamba yang soleh. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita lihat bagaimana doa Nabi Ibrahim. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan anak keturunanku. Kita kadang-kadang enggak baca itu doa. Nabi Ibrahim aja baca. Masa kita enggak baca? Setelah masalah doa, masalah pendidikan anak. Anak yang dilahirkan itu perlu dididik di rumah kita. Dan sekolah pertama anak kita adalah ibunya. Kenapa tadi kita bicara memilih istri? Karena sekolahan pertama anak kita itu ibu. Bukan bapak. Bukan. Karena secara realita bapak itu lebih sering di luar rumah. Sang anak akan nyusu sama ibu. Kalau ketika nyusu, ibunya nyanyi dangdut, anaknya insya Allah besar nyanyi dangdut. Tapi ketika nyusu, ibunya itu baca surat-surat pendek, insya Allah besar anaknya hafal surat-surat pendek. Maka di sini pendidikan anak itu penting sekali. Dididik apa? Segala kebaikan. Yang pertama adalah tauhid. Didik anak kita tentang tauhid. Karena sekarang tayangan-tayangan televisi yang ada menjauhkan anak kita dari tauhid. Untuk melihat anak-anak yang kadangkala bisa terbang. Ada yang pakai ikat kepala. Jadi tontonan-tontonan bohong. Superman bisa terbang. Apa? Batman, apalagi. Kalau yang dituan sih masih enggak parah, tapi ada yang sudah mulai keyakinan bisa datangkan angin. Antum tahu ada film anak-anak itu apa yang bisa nguasain air? Hafal semua. Ya. Avatar. Tuh. Seakan-akan tidak ada Allah. Anak itu lihat, oh dia bisa ngurusin, bisa datangkan angin, datangkan hujan, api. Na'udzubillah min dzalik. Seperti apa anak kita tumbuh besar apabila pendidikannya seperti itu? Didik dengan tauhid. Bagaimana Luqman Al-Hakim ketika memberikan nasihat kepada anaknya, wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iluhu. Nanti itu bapak-bapak ibu-ibu pulang dari sini, tolong dibuka surat Al-Luqman. Dibaca tuh. Ditulis poin-poin apa saja yang dinasihatkan Luqman kepada anaknya. Jangan kita ini cuma naruh anak kita ke pesantren, udah, Ustaz tolong dibenerin anak-anak Ustaz. Jangan. Kita sendiri juga harus tahu apa yang hendak kita tanamkan, nilai-nilai apa yang hendak kita taruh di anak kita. Yang pertama kata Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda, jangan engkau berbuat syirik. Itu wasiat pertama, la ilaha illallah. Dan wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas ketika berkata kepada Ibnu Abbas, ya gulam inni u'allimuka kalimat. Wahai gulam, wahai anak, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Ini anak diajarin, masih bocah jamaah. Masih belum baligh mungkin pada waktu itu. Wahai bocah, jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Ihfadillah tajibu tujahab. Jagalah Allah, pasti kau akan dapatkan Allah di hadapan. Kau punya urusan apa saja, kau jaga Allah, Allah akan bantu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau mau minta, mintalah kepada Allah. Jadi kalau anak kita minta sesuatu, Pak, ayah aku kepingin motor ayah, aku kepingin sepeda ayah, aku kepingin ajari. Nah, kau minta sama Allah. Berdoa minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah ngasih bapakmu rezeki. Diajarin tuh anak untuk minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan, oh iya nanti bapak belikan. Ajarin bagaimana dia memohon kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau mau minta tolong sama Allah. Nabi tidak mengatakan alaihi salatu wassalam kepada Ibnu Abbas, kalau kau minta tolong kau datang kepada aku, tidak. Kau minta tolong sama Allah. Lalu diajarin sang anak keimanan. Wa'lam. Ketahuilah wahai ananda. Annal ummata law ijtama'at. Andai kata seluruh umat manusia berkumpul. Andai kata seluruh penduduk Jambi berkumpul. Andai kata seluruh penduduk Sumatera berkumpul. Andai kata seluruh penduduk Indonesia berkumpul. Andai kata seluruh penduduk Asia berkumpul. Untuk memberikan bahaya kepadamu. Mereka tidak akan bisa memberikan bahaya kepadamu. Kecuali Allah. yang sudah menetapkannya untuk. Di sini anak itu diajarin tauhid. Sehingga dia tidak takut sama apa. Apa yang akan terjadi, biar terjadi. Kemudian juga dikasih sama Nabi nasihat alaihi salatu wassalam, wa'alam. Dan ketahuilah, andai kata seluruh umat berkumpul, yang jumlahnya umat manusia ini mungkin 6 miliar, 7 miliar, berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mungkin dia jabatannya rendah, kepingin dia jabatannya naik, mungkin dia sakit, kepingin sembuh, andai kata seluruh dokter berkumpul untuk menyembuhkan engkau, tidak akan bisa. Kecuali Allah yang menentukannya untukmu. Hurufi atil aqlamu jafatisuh. Pena itu sudah diangkat, dan lembaran-lembaran itu sudah kering. Ajari anak kita tauhid. Sholat. Nih ibu-ibu. Ibu-ibu ini karena terlalu pengasih kepada anaknya. Kadangkala kalau subuh gak bangunkan anaknya untuk sholat. Nanti dulu kesian masih kecil. Tapi kalau untuk sekolah SD dia bangunkan anak. Mana yang lebih penting? Anak itu sholat atau anak itu sekolah ke SD? Kalau masalah sekolah, nah, nanti engkau kalau gak sekolah macam-macam diancam. Kalau sekolah nanti ibu kasih hadiah macam-macam. Tapi untuk sholat subuh kadang-kadang tidak. Nabi SAW mengatakan, Alimu awladakumus sholali sab'in. Ajari anak kalian sholat mulai umur berapa? 7 tahun. Muru awladakum, bukan ajarin, afwan. Suruh. Sebelum 7 tahun itu diajarin, diajak. Tapi tidak disuruh, karena anak kecil belum bisa disuruh. Wadribuhum alaiha li'ashin. Umur 10 tahun, pukul. Kalau tidak mau sholat. Islam memperbolehkan memukul. Boleh memukul. Dalam Islam pendidikan memukul itu tetap dipakai. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Selama memang ada yang menuntut untuk dipukul, dipukul. Tapi memukulnya tidak dengan emosi dalam Islam. Tidak boleh. Tapi memukulnya dengan cinta dan kasih sayang. Maka para jemaah rahimakumullah, kita perlu mengkaji kembali. Apa saja pendidikan buat anak kita yang perlu kita ajarkan kepada mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh, yang bisa membaca Al-Quranul Karim dan mengamalkannya nantinya, dan bisa mendoakan kedua orang tuanya kelak ketika orang tuanya masih hidup dan meninggal dunia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawabnya. Apabila benar yang anda sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Baik. Barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan. Ada seorang anak perempuan menikah tanpa seizin bapaknya. Alasan penolakan tersebut yaitu mengenai akhlak yang buruk si pria. Sebelumnya mereka sudah pacaran bertahun-tahun tanpa direstui. Anak perempuan tersebut kabur dari rumah dan belakangan ini diketahui sudah menikah dengan pacarnya menggunakan wali hakim. Sahkah pernikahan tersebut dan bagaimana sikap bapak tersebut terhadap anak? Jamaah rahimakumullah, sebelum menjawab pertanyaan ini, coba sang bapak itu merenung. Kenapa anaknya bisa pacaran bertahun-tahun dan dibiarkan? Sehingga tatkala anaknya itu sudah basah-basah, sang orang tua minta anak itu mengeringkan bajunya. Kadangkala peristiwa-peristiwa tersebut seperti ini terjadi karena pembiaran dari orang tua. Dibiarkan. Kalau kita bicara hukum nikahnya nggak sah. Hukum nikahnya nggak sah. Karena walinya masih ada. Maka bagaimana sikap orang tua yang seperti ini? Ya sudah, kalau memang anaknya enggak bisa dikasih nasihat dan memang mungkin kesalahan orang tua yang membiarkan dahulu, dikawinkan anaknya. Kesian itu anak. Dikasih nasihat suaminya karena memang tidak bisa bertindak apa-apa sekarang. Dulu seharusnya dilarang pacaran. Ini kan disebutkan tidak direstui, tapi tidak dilarang. Dibiarkan. Apalagi pergaulan anak itu SMA, kumpul satu kelas, mau dilarang gimana? Memang kita biarkan anak itu seperti itu. Maka yang perlu dilakukan sekarang, dinikahkan kembali itu anak dengan wali bapaknya, sambil dikasih nasihat. Mudah-mudahan mereka jadi lebih baik. Hadza wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, bagaimana dengan istri yang selalu mementingkan ayah dan ibunya daripada suaminya? Sang istri tidak pernah mendengarkan perkataan suami ketika bertentangan dengan pendapat ayahnya. Ya, ini perlu diluruskan jamaah. Seorang anak itu wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun tatkala seorang wanita itu menikah, bapaknya dia itu memberikan peralihan tanggung jawab. Katakanlah seorang ayah mengatakan kepada menantunya, zawajtuka wa ankahtuka makhtubataka binti fulana bimahar sekian. Lalu sang suami mengatakan, gabiltu, selesai itu. Ada peralihan tanggung jawab. Yang dulunya sang wanita harus berbakti kepada orang tuanya. Orang tuanya nomor satu setelah menikah jadi suaminya nomor satu. Kalau ada orang tua yang tidak mau, enak banget Ustaz. Anak yang membesarkan anak-anak, tahu-tahu dia harus berbakti kepada suaminya lebih daripada kepada orang tuanya. Memang seperti itu. Kalau kau gak mau, jangan dinikahkan. Jangan dikawinkan anakmu. Kau mengatakan zawaj tuka. Lalu kau mengatakan, nah kau jangan taat kepada suami. Dan Rasulullah SAW berpesan kepada seorang sahabat wanita, unduri aina anti minhu. Kalau kau lihat tuh bagaimana sikapmu terhadap suamimu. Innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Beda sama anak laki. Anak laki ini surga dan nerakanya tetap orang tuanya. Kenapa? Karena tidak ada peralihan. Enggak ada tuh peralihan itu, enggak ada. Yang ada si lelaki ngambil anaknya orang. Tapi sang suami tetap berkewajiban berbuat baik kepada mertuanya. Enggak boleh suami memutuskan silaturahim antara istrinya dengan orang tua istrinya, enggak boleh. Tapi wanita yang seperti ini perlu memperbaiki diri. Dia tetap harus mendengarkan suaminya nomor satu. Jangan sampai suaminya enggak ribo. Bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Seorang wanita itu tidak bisa dikatakan menyelesaikan, menunaikan hak Allah sampai dia menyelesaikan hak suami. Seorang wanita tidak harus izin bapaknya untuk berpuasa sunnah, tapi harus izin suaminya ketika dia mau puasa sunnah. Ini karena suami memiliki hak yang besar. Maka tolong sang istri merujuk kembali ketika ada perintah bapaknya dan suami yang bertentangan, dia dengarkan perintah suaminya dengan tetap berbakti kepada orang tuanya. Ketika dimarahin sama bapak sama ibunya, nak kau itu sekarang kok durhaka sama bapak sama ibu, kok gak dengerin, kok lebih dengarkan perkataan suamimu. Katakan kepada ibu, minta maaf bu. Ibu sama bapak yang ngawinkan aku sama dia. Aku jadi milik dia. Bapak ini gak bisa menceraikan anak itu, gak bisa. Bapak maksa untuk memastikan, gak bisa, tetap itu menjadi istrinya, itu lelaki. Sampai kapan? Sampai si suami menceraikan. Atau sampai nanti hakim. Tatkala ada hulu, gugat cerai, urusannya di mahkamah. Orang tua gak bisa memisahkan tuh anak dari suaminya, gak bisa. itu ikatan benar-benar sakral. Maka tolong diperhatikan. Apa hukumnya mengucapkan akad nikah yang diwakilkan dan bagaimana dengan orang bisu? Ya kalau memang dia tidak bisa mengatakan, dia pakai isyarat. Dan nikah ini gampang. Umpamanya, aku kawin kau dengan anakku, aku terima, selesai nikah. Enggak ruwet harus ke bisu nikah atau zuija. Enggak harus bahasa Arab, yang sahih enggak harus bahasa Arab. Dan nikah ini termasuk amalan yang serius dan main-mainnya sama. Tentu jangan main-main. Momennya, sini-sini. Aku kawinkan kau dengan adikku. Momennya dia walinya. Aku terima. Jatuh tuh nikah jemaah. Aku cuma main-main. Enggak, adikmu sudah istriku. Adikku. Jangan main-main masalah nikah. Begitu pula cerai. Bapak-bapak enggak boleh main-main dengan kata-kata cerai. Dia ngomong sama istrinya, "Dek, aku ceraikan engkau." Benar maksud? Enggak, aku cuma gurau. Itu sudah jatuh. Itu jatuh. Salatun haqquhun. Salatun jadduhunna, jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ada tiga hal yang seriusnya serius, yang main-mainnya serius. Nikah, cerai dan rujuk. Dalam riwayat lain membebaskan budak. Itu kalau kita mengatakan, aku rujuk, engkau rujuk. Walaupun cuma main-main. Maka enggak boleh main-main dalam hal seperti ini. Rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib itu yang pertama niat dan membasahi seluruh tubuh. Niat. Jadi antum niat itu letaknya di hati. Dalam artian antum masuk kamar mandi, sudah mau mandi wajib. Memang sunnahnya itu dibersihkan dulu kemaluannya, kemudian ambil wuduk dahulu, kemudian menyirami yang bagian kanan, yang bagian kiri baru disiramkan ke seluruh tubuhnya, itu sunnahnya. Tapi kalau orang umumnya dia punya niat mandi wajib terus nyebur ke sungai, jur keluar, sudah selesai. Memang jemaah. Itu harus mengenai seluruh tubuhnya. Nah, apa hukumnya wanita yang lagi halangan rambut yang rontok dan kukunya yang dipotong harus disimpan? Ya memang ada beberapa tulisan di beberapa buku. Sebenarnya wanita yang datang bulan itu rambutnya kalau rontok, kukunya gak boleh dipotong. Tapi sepanjang yang anda tahu, tidak ada sunnah dari Rasulullah SAW yang menganjurkan untuk mengamalkan hal itu. Ya dibuang kalau saya gak ada masalah. Wallahu'alam sallam. Ya, ini ada pertanyaan masalah wanita yang safar tanpa mahram. Sebagian umat Islam berpandangan bahwa larangan safar tanpa mahram itu termasuk sikap diskriminasi Islam terhadap para wanita. Salah. Itu termasuk penghargaan Islam kepada wanita. Wanita ini gak boleh safar kecuali ada pendampingnya. Bayangkan. Diwajibkan dalam Islam itu seorang mendampingi wanita. Untuk menjaga wanita. Apa dipikir ini syariat berat buat kaum lelaki? Karena adiknya mau pergi, aduh aku harus dampingin ini itu. Itu termasuk penghargaan, penghormatan Islam kepada para wanita. Kalau ada yang tidak mau dihargain, ya pantau. Antum melihat wanita yang diperkosa di mikrolet, diperkosa di metro mini, diperkosa di mana? Rata-rata semuanya sendirian, nggak ada pendamping. Ketika Allah syariatkan pendamping ini untuk menyelamatkan itu wanita. Ustaz aman ustaz ya, aman menurut antum? Perempuan itu kalau sendirian, antum tahu ada perempuan naik bis sendirian, stres. Itu si cowok-cowok ini, masya Allah, langsung pada ngeliatin. Tapi kalau ada pendampingnya, semuanya menundukkan pandangan. Ada seorang artis nih cerita, artis Mesir ya, anak tadi malam baca kitab tentang taubatnya para artis di Mesir, buku artis-artis Mesir. Seorang artis ini, dia meninggalkan dunia keartisan akhirnya. Dia ngomong, dia menikah. setiap dia ke tempat kerjanya sendirian, itu selalu digodain sama cowok-cowok. Sampai suatu hari dia datang bersama suaminya, selesai gak ada yang godain dia. Semuanya dia. Itulah penghormatan Islam kepada wanita. Akhirnya si artis Sukobat meninggalkan dunia keartisannya. Maka Islam memerintahkan pakai mahram ini untuk menjaga wanita. Alhamdulillah sampai sekarang yang anda tahu belum ada umpamanya fulan pemuda umur 30 tahun berangkat dari Jambi ke Jakarta diperkosa di pinggir jalan. Enggak ada diperkosa. Kalau cowok diperkosa insyaallah selamat. Bagaimana cara kami para pemuda yang masih sekolah belum menikah untuk mengatasi nafsu kami ketika melihat teman wanita kami di sekolah atau di luar rumah? Jadi jangan ngelihat tentu. Ya kan syariatnya seperti itu. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka yaghuddu, menahan, menundukkan sebagian pandangan mereka. Antum berusaha untuk menjaga pandangan mata. Tundukkan pandangan mata. Jauhi tempat-tempat wanita. Jangan masuk ke tempatnya wanita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyakum wadukhul ala nisa. Kalian jangan masuk ke tempatnya wanita-wanita. Jangan. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ara'aitil hamam?" Bagaimana pendapatmu kalau yang masuk ini ipar? Ipar yang masuk ini. Bukan orang lain. Mungkin si iparnya ini butuh air. Dia bawain air. Kata Rasulullah SAW, alhamu al-maut. Kalau ipar yang masuk, maka kematian datang. Karena orang kampung itu kalau ipar, dianggap biasa. Oh, gak apa-apa iparnya. Malah mungkin dibilang adiknya. Malah mungkin dibilang kakaknya. Padahal ipar, ini bukan mahram. Dan setan semakin kencang. Karena orang-orang aman, maka setannya semakin kencang di dalam sana. Maka antum berusaha untuk menundukkan pandangan. Kemudian, jauhi tempat-tempat wanita. Yang ketiga, puasa. Puasa sunnah. Antum puasa sunnah. Ada yang mengatakan, Ustaz, anak udah puasa tapi nafsu masih belum bisa dikendalikan. Ya iyalah, antum duduknya di pinggir jalan. Puasa sunnah sambil pegang Quran di pinggir jalan. Alhamdulillah, ya syaitan. Nontonnya kok orang yang jalan. Jangan, ke masjid sini. Cari tempat yang membuat pandangan mata itu terjaga. Yang keempat, jangan sendirian. Orang kalau sendirian, ajakan berbuat dosa itu semakin kuat. Tapi kalau antum ada sahihnya, paling tidak ada yang jagain antum. Anak-anak muda. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini belum selesai ana dikasih pertanyaan lagi jemaah. Berikan ana nasihat Ustaz. Ana adalah suami yang keras terhadap istri. Masyaallah. Iya. Di antara hak seorang muslim itu, kata Nabi SAW, igaston igastan sohaka fansohu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, kasih nasihat. Maka saya kasih nasihat kepada yang meminta nasihat ini. Ketika engkau keras kepada istri, apa yang kau dapatkan sebenarnya? Nggak dapat apa-apa. Yang ada benturan semakin keras dalam rumah. Rasulullah SAW mengatakan, ini hadith sahih tentang orang yang berusaha lemah lembut dan tidak emosian. Nabi SAW mengatakan, man kawoma ghaidhan. Barang siapa yang menahan emosinya, menahan amarahnya, sedangkan dia bisa meluapkan, menumpahkan amarahnya, Allah akan panggil dia pada hari kiamat di depan makhluk-makhluknya, fayuhayyiruhu min huri ain masya. Lalu Allah suruh dia untuk memilih dari bidadari surga yang dia sukai. Bagaimana kalau pahalanya di dunia? Orang yang sabar, yang tidak marahan, yang lembut kepada istri, kemudian Allah suruh pilih dari wanita dunia yang paling cantik, kira-kira semuanya akan sabar enggak? Sabar semua, siap, siap. Saya siap untuk tidak marah. Karena hadiahnya apa? Dapat istri lagi. Allah kasih justru dan orang yang tidak pengasih itu tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Maka orang yang merasa kasar berusaha. Ada orang yang tidak pernah mencium istrinya ketika berangkat kerja. Nabi alaihissalatu wassalam itu mau berangkat sholat dicium istri. Alaihissalatu wassalam. Maka tolong dihidupkan perasaan seperti itu, kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memiliki sifat penyayang kepada anak dan istrinya. Ustaz, sebelum menikah saya seorang PNS. Sekarang sudah punya dua anak. Suami saya meminta mengurus rumah tangga dan berhenti jadi PNS. Keluarga juga tidak setuju saya berhenti. Bagaimana sikap saya sebagai muslimah yang baik, Ustaz? Subhanallah jemaah. Kewajiban memberikan nafkah itu 100% kewajiban seorang suami. Wanita ini sebenarnya dijadikan ratu di dalam Islam. Sampai ada seorang ustaz mengatakan, suami itu sebenarnya kerjanya cuma terima kasih. Terima gaji, kasih istri. Jadi terima kasih. Terima kasih. Istri udah dikasih, gak mau. Kenapa Allah berikan tugas mencari nafkah kepada para suami? Karena istri udah capek. Wanita itu hamil. Dalam kondisi hamil dia muntah-muntah capek. Jangan kerja di luar. Di rumah kadang-kadang wanita hamil itu lemah sekali kondisinya. Masih disuruh cari duit. Zalim kau kepada istrimu. Ketika dia mau melahirkan, Allah jemaah, perjuangan wanita melahirkan antara hidup dan mati. Dan suami di luar nungguin istrinya lahiran sambil minum kopi. Gimana, udah lahiran? Belum? Oh iya. Masih istrinya kayak gini, habis lahiran suruh kerja lagi. Allahu Akbar. Maka tidak ada agama yang memuliakan wanita lebih dari Islam. Di Jepang, anda katakan, lu mana sampai kan? Di Jepang itu jemaah. Jepang itu termasuk negara yang menentang persamaan lelaki dengan wanita. Jepang. Dan tradisi Jepang masih terjaga. Wanita di Jepang itu, kalau sudah menikah, itu resign dari kerja. Resign dari kerja. Kenapa? Ngurusin anak sudah di rumah. Sebagai istri. Dan di Jepang itu hampir gak ada pembantu. Gak ada. Jarang pembantu Indonesia ke Jepang, gak ada. Mereka itu semuanya kerja. Kerjanya wanita ngapain? Mempersiapkan generasi masa depan. Daripada hanya ada wanita yang merasa, kamu bekerja? Iya, apa kerjanya? Oh, kerja, Ustaz. Cuma urusannya tiap hari, ada kala ngelihat ada perempuan yang kerja di tol, yang cuma kerjanya gini, ngambil duit, terus gini. Dari pagi sampai sore gini doang kerjanya. Lebih utama mana dengan seorang wanita yang ngajarin anaknya ngaji? Lebih utama mana dengan wanita yang mempersiapkan makan buat suaminya? Lebih utama mana dengan wanita yang senantiasa suaminya datang membukakan pintu buat suami, yang mempersiapkan generasi masa depan? Apa dikatakan ini wanita bekerja, wanita ini persamaan? Allahu Akbar. Ada wanita yang kerjanya cuma bukain pintu. Bukain pintu kalau di hotel, ya silahkan. Berapa tahun kayak gini ibu? Oh alhamdulillah Ustaz, sudah 15 tahun. Kerjanya itu cuma gini. Dapat apa dia 15 tahun gini? Dapat duit berapa gajinya? Wanita yang dalam Islam benar-benar dihargai jemaah. Ada cerita di Amerika. Amerika ini yang selalu mendendangkan masalah gender ya. Dan umat Islam sebagian terpengaruh. Ana sering cerita dalam ceramah ana tentang seorang syekh yang berangkat ke air terjun Niagara. Dia dengan pakaian Arabnya, ada harim-harim tuh, cewek-cewek tuh dengan pakaian dia, pakaian mereka. Dipanggil nih Syekh Anak, you come here. Kata Syekh Anak, iya datang. Ente dari Arab sana? Iya. Anak dengar katanya wanita-wanita di sana dizalimin, gak boleh keluar rumah, macam-macam kata dia. Apa kata Syekh? Salah kalian. Wanita-wanita di tempat kita tuh, mereka adalah ratu-ratu buat kita. Kita ini kerjanya tiap hari keluar rumah, cari duit, dapat duit, buat apa? Buat mereka. Kita ini ngasihkan ke perempuan. Apa kata wanita-wanita kafir dari barat ini mengatakan? Benar kayak gitu? Iya. Kata wanita ini, kalau di sini ada lelaki kayak gitu, aku cium kakinya. Karena di barat itu perempuan harus kerja. Rumah, kontrak rumah, itu bayar berdua. Dalam Islam siapa yang harus bayar kontrakan rumah? Suami. Kadang-kadang mereka makan di warung ya, mah, bayar sendiri-sendiri. Suami istri makan di warung, bayar sendiri-sendiri. Karena apa? Karena sama-sama bekerja. Maka bismillah, kalau wanita ini suaminya minta berhenti, berhenti. Berhenti dan berbakti kepada suaminya. Yang ditakutkan oleh keluarga itu kadangkala anak perempuannya ini dijadikan mesin cari duit. Ya. Dipekerjakan anaknya itu. Sehingga takut kalau berhenti, dari mana dia akan ngasih kita duit? Enggak. Ya. Dan sama anak tetap berusaha berbakti kepada orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara saya sebagai anak bertindak atau menyikapi kedua orang tua saya yang saling menyebutkan kekurangan mereka? Seperti ibu saya yang menjelekkan ayah saya ketika berbicara dengan saya. Dan sebaliknya ayah saya yang menjelekkan ibu saya. Bagaimana caranya supaya mereka akur dan bersyukur? Masya Allah, Masya Allah. Iya, kadangkala anak ini menghadapi orang tua seperti itu. Ketika bapak menyebutkan kejelekan ibu, sang anak berusaha menyebut kejelekan ibunya. Iya pak, betul ibu itu memang seperti ini, seperti itu. Tapi alhamdulillah pak, ibu itu kan dampingi bapak udah bertahun-tahun. Ibu itu yang ngajarin anak-anaknya ngaji. Berusaha untuk menyebutkan kebaikan. Begitulah kata ibu menjelek-jelekkan bapaknya. Sampaikan kebaikan bapaknya. Dengan seperti itu mudah-mudahan mereka akan paham ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Yang berapa jemaah? Allahu akbar. Baik, bagaimana cara kami para pemuda? Oh, udah itu jemaah. Kalau ustaznya sudah salah-salah baca soal, mau berhenti. Seorang wanita dinikahkan oleh wali hakim, sedangkan wanita tersebut masih memiliki ayah. Namun sebelum menikah, ayah sudah memberi kuasa kepada wali hakim. Apakah hal tersebut terjadi karena ibu wanita tidak mau lagi bertemu dengan ayah wanita tersebut karena sudah cerai? Pertanyaannya, apakah pernikahan tersebut sah? Sah, tidak ada masalah. Karena wali yang asli telah melimpahkan kepada wali hakim. Cuma nih, ada penyakit di pertanyaan ini. Penyakit perceraian. Kenapa perceraian itu dicintai sama iblis? Karena perceraian itu bisa membuat silaturahim putus. Antum bisa bayangkan. Bagaimana kalau sang anak ikut ibu, itu kadangkala si ibu menjelek-jelekkan bapaknya kepada anaknya, sehingga anak jadi benci kepada bapaknya sendiri. Yang tidak mau bertemu. Alhamdulillah. Berusaha ketika engkau bercerai, udah takdir Allah SWT terjadi, kita menerima takdir itu, berusaha tidak menceritakan kejelekan salah satu dari pasangan itu. Ada seorang alim ulama nih, dia mau menceraikan istrinya. Ada informasi biasa di kampung, ada suara-suara kalau fulan mau menceraikan istrinya. Didatengin sama orang. Ana dengar ente kayaknya mau menceraikan istrinya. Kata dia, ente ada apa ngurusin istri ana? Oh iya iya, minta maaf. Sudah. Dapat berapa lama? Betul cerai. Sudah, datang lagi dia ketemu. Ah, sekarang kan udah bukan istrimu. Kenapa kau ceraikan dia? Dia tuh sekarang istrinya orang. Ada apa anda ngomongin istrinya orang? Sudah dia. Batal. Ada apa kita buka-buka aib itu jamaah? Kita dikurangin pahala kita setiap kita menceritakan aibnya orang, dikurangin pahala. Kecuali ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya, sudah tutup. Seperti itu jamaah. Bagaimana menasihatin istri yang suka nonton channel TV yang buka aurat? Bagaimana jamaah? TV-nya dibalik ya. Jadi yang ditonton suaminya. Ya, istri itu terus terang mereka butuh hiburan, jamaah, butuh hiburan istri. Ya, kadang-kadang jenuh di rumah. Maka bagaimana sekarang seorang suami mendatangkan hiburan yang halal di rumah? Diajak istrinya jalan-jalan, diajak ngobrol istrinya. Kadang-kadang istri itu suntuk ya. Maka diajak ngobrol. Ketika dia nonton, sini, apa ada cerita buat engkau? Jadi suami ini berusaha baca buku, baca cerita, pulang. Sini aku akan cerita sama kamu. Lama-kelamaan insya Allah itu akan hilang. Kemudian ada channel-channel TV yang sunnah. Silahkan diberikan itu kepada istri kita. Masya Allah. Jemaah, ini pertanyaan kayaknya yang terakhir sudah jemaah. Ustaz, ibu Ana tinggal sendiri di rumahnya. Saudara-saudara Ana semua sudah pindah. Dan tidak ada yang mengurus keperluan ibu selain Ana. Ana ingin kumpul bersama ibu. Istri dan anak-anak di satu rumah. Tapi istri keberatan diajak pindah ke rumah ibu Ana. Sementara untuk beli buat rumah sendiri belum mampu. Saat ini istri masih tinggal di rumah ortunya. Jarak antara rumah ibu Ana dan ortu istri 200 meter. Mohon penjelasannya Ustaz, apa yang sebaiknya kami lakukan? Ya, alhamdulillah ini enggak jauh rumahnya jemaah. Memang mengumpulkan istri dengan mertua itu terkadang bermasalah. Bagaimana sekarang supaya bisa kumpul tapi tidak bermasalah? Yang pertama, tatalah hati kita. Bahwasanya kita ini sang istri dengan membantu suaminya berbakti kepada orang tuanya, insya Allah dia dapat surga. Berusaha, kita ini beramal untuk akhirat kita, bukan untuk dunia kita. Kalau ternyata dicoba memang bermasalah, ya udah, bagaimana bikin di rumah orang tua itu seperti dibikin dua rumah. Artinya dapurnya itu berbeda umpamanya. Sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul di dapur, kadang-kadang kan mertua itu ya intervensi. Kayak gini, kayak gitu. Berusaha rumah itu dibikin seperti ada pavilionnya gitu satu ya, buat ibunya disiapkan, dihargai, dijaga ibunya di sana. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu sang istri bisa membawa surga ke dalam rumahnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah, sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan ini, tapi ini insyaallah bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang ada di sini. Alhamdulillah ada kajian-kajian sunnah yang ada di Jambi ini, yang diadakan oleh Yayasan As-Sunnah, yang diadakan oleh Yayasan Ubay bin Ka'ab, ada Ustaz Abu Salma di situ, ada ustaz-ustaz yang di yayasan apa lagi? Al-Qasimiyah. Bismillah, antum tanyakan kepada mereka dan antum usahakan rutin datang kajian yang ada. Karena ini bekal kita. Banyak di antara kita yang puluhan tahun enggak berubah. Ilmunya enggak berubah, Qur'annya enggak berubah dari ya umumnya dia lahir umur dari tahun 50 atau lahir umur 4 tahun 60. Sekarang umurnya sudah berapa? Hafalan Qur'annya enggak pernah nambah. Tetap qul huwallahu ahad, qul a'udzu rabbil falaq, qul a'udzu rabbin nas. Tapi duitnya kepinginnya nambah terus. Padahal duit bakal ditinggal. Quran ini sampai kuburan masuk, ikut ke kuburan. Maka kita ikutin kajian-kajian rutin itu. Ada hafalan-hafalan Quran, mudah-mudahan dengan seperti itu Allah menjadikan surga yang kita ingin kita bawa ke rumah kita bisa kita bawa. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, Anda mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.